الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، عباد الله، pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihah. Salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah wa tabarakallah. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan penentuan antara kemenangan yang hak dan kekalahan yang batil. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, apabila kebenaran telah datang, apabila kebenaran telah diusung, apabila kebenaran telah diperjuangkan, zahaqal batil, batilan pasti akan tumbang, kebatilan pasti akan sirna, kebatilan pasti akan kalah. Sesungguhnya kebatilan tidak akan pernah menang sampai kapanpun dunia ini terbentang. Tidak akan pernah menang kebatilan, sekalipun kebatilan ini ditopang dan didukung oleh penguasa sekelas Fir'aun. Fir'aun miliki segala-galanya. Dia punya media, semua media di tangannya. Fir'aun memiliki tentara, semua kekuatan tentara dengan berbagai lapisannya di tangannya. Fir'aun memiliki militer, Fir'aun memiliki persenjataan, Fir'aun memiliki dan memegang sendi-sendi ekonomi negara. Dan Fir'aun berhadapan dengan Musa yang gak punya apa-apa. Fir'aun berhadapan dengan Musa dan Harun yang tidak punya apa-apa. Tapi hanya mereka punya iman dan keyakinan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar menyampaikan yang hak dan benar. Dan Musa memperjuangkan itu dengan sabar. Orang-orang yang bersama Musa juga sabar. Maka Allah tentukan kemenangan ada di pihak Musa alaihi salam. Musa menumbangkan Fir'aun tidak dengan angkat senjata. Musa menumbangkan Fir'aun tidak dengan kata-kata kasar. Tidak mengajak kepada anarkisme. Musa selalu mengajak dengan sabar. Musa selalu mengajak dengan kata-kata yang lembut. Dengan bahasa yang santun. Dan pada akhirnya Musa ada di puncak kejayaan. Fir'aun ada di alam barzakh, dihinakan dan disiksa, diazab dengan seluruh kroni-kroninya yang Allah tewaskan serentak. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakan, apabila yang hak sudah datang, yang batil pasti akan sirna. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Ingat bahwa kalau kita mengkaji tentang akhir zaman, saya dengar kabar judul kita pada pagi hari ini adalah persiapan. Persiapan apa? Persiapan hari kiamat. Judulnya kalau udah ditempelkan ke saya pasti kiamat akhir zaman. Kiamat zaman. Akhirnya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali memang identik dengan Ustaz akhir zaman. Saya gak nerima loh itu. Kenapa hanya saya saja yang dituding sebagai Ustaz akhir zaman? Emang Ustaz Hasan Haikal tidak bukan Ustaz akhir zaman? Memangnya Ustaz Agim bukan Ustaz akhir zaman? Mereka hidup di akhir zaman loh. Syekh Tengku Zulkarnain itu juga ustaz akhir zaman karena hidupnya di akhir zaman. Lah antum juga umat akhir zaman karena sama-sama hidup di akhir zaman. Kenapa hanya ke saya di akhir zaman kan? Ini lewat Ustaz Zulkifli di depan orang-orang Pak di mall atau di airport, ustaz akhir zaman, ustaz akhir zaman. Seolah-olah saya itu di zaman yang berbeda dan antum di zaman berbeda. Yang benar adalah ini ustaz spesialis menyampaikan tentang akhir zaman. Cocok. Kalau ustaz akhir zaman, emang antum enggak? Secara tidak langsung kan antum enggak percaya kan gitu jadinya. Ini ustaz kita yang spesialisnya menyampaikan akhir zaman. Oke, baik kaum muslimin, persiapan akhir zaman. Persiapan kiamat sudah dekat. Oke, kalau macam itu boleh. Tapi sebelumnya tolong angkat tangan dan jangan keberatan angkat tangan. Siapa yang, agar tidak terjadi pengulangan lagi. Ya, kalau bisa mau betul saya sampaikan persiapan saja. Persiapan apa? Siapa di antara kita yang sudah tamat mendengarkan dari kajian-kajian akhir zaman saya? Tolong angkat tangan, walaupun melalui YouTube. Tolong angkat tangan. Nah ini sedih saya dengan lihatnya. Ya, ngulang lagi. Maunya saya nyampaikan isinya itu, persiapannya apa, secara ruhiyah apa, secara ilmiahnya apa, secara imaniahnya apa, secara fisik apa, secara materi dan materialnya apa. Harusnya kan itu yang kita sampaikan sekarang. Tapi harus nyambung dulu dari asas. Asasnya kita betul-betul yakin dah bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Sebentar lagi kita semua menghadapi masa-masa terberat hidup di bumi Allah ini. Harusnya sudah sama pemahamannya. Oke, tadi pertanyaannya agak sulit. Sudah menamatkan. Sekarang siapa yang sudah mendengarkan kajian tentang akhir zaman saya walaupun enggak tamat? Oh, ini baru. Tapi enggak tamat kan? Gimana mau tamat? Al-Quran aja enggak tamat-tamat. Ya Allah ampuni kami ya Rob. Handphone aja tiap hari tamat sama kita. Kemana-mana dibawa nih HP. Jadi nomor satu. Lah Al-Quran tinggal terus. Kalau ini yang tinggal, pusingnya minta ampun, gelisah kayak ada yang hilang dari hidup kita. Tapi kalau Al-Quran yang tinggal, betahnya juga kagak. Udah belum tuh Al-Quran di rumah kita, berdebu. Hanya mau Ramadanan baru disentuh lagi Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Di akhir zaman menjelang kiamat, kata Rasulullah SAW, akan banyak umatku yang sibuk dan menghabiskan waktu mereka membaca musannah. Dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Sahabat-sahabat bertanya, qalu wa mal musannah? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu musannah? Jawaban Nabi, musannah adalah tulisan yang ditulis oleh orang ketika itu dengan tangan-tangan mereka. Lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain. Dan umatku sibuk membaca tulisan-tulisan tersebut dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah. Innalillah. Yang dimaksud oleh Rasulullah kalau bukan handphone apalagi kira-kira. Bukankah ini yang dimaksud? Maka inilah musannah. Sedih Rasulullah. Di akhir zaman umatku akan banyak menghabiskan waktunya dengan musannah. Setiap kita saya yakini di kantongnya pasti ada handphone ini. Betul tidak? Hah? Setiap kita. Walau enggak di kantongnya sekarang. Setiap kita pasti punya musannah. Pasti punya handphone. Walaupun ke masjid enggak dibawa. Tapi yang paling banyak disentuh oleh tangan ini adalah ini. Betul? Yang paling banyak dibaca oleh mata ini adalah ini. Ulama-ulama senior kita di sekarang ditanya, Syekh, seperti apa hubungan generasi awal Islam dulu terhadap Al-Quran? Seperti apa keakraban generasi awal dulu dengan Al-Quran? Jawaban para ulama senior kita adalah, seperti akrabnya kalian hari ini dengan handphone kalian. Tiap sebentar tangan kita memegang HP. Tiap sebentar di ruang tunggu megang HP. Di bus megang HP. Di mobil megang HP. Di kelas pun nunggu guru datang masih megang HP. Di ruang makan lagi di tempat tidur dengan istri masih megang HP. Istri juga megang HP. Sibuk dengan sesendiri. Katanya reunian yuk sibuk masing-masingnya. Udah reunian Masya Allah HP saja. Ini memang akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, persiapan kita kaum muslimin yang kami muliakan, saya fokus kepada satu aja, biar dengan satu ini kita bisa paham. Dan ini menuju kepada titik paling genting dan juga titik balik di mana umat Islam memenuhi janji Allah surat An-Nur ayat 55. Pemimpin terakhir yang akan dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya yang akan memimpin kita di akhir zaman adalah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi bukan tanda besar kiamat. Bukan. Tapi dia adalah tanda yang menjembatani antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Jembatan terbesarnya adalah Imam Al-Mahdi. Nah, Rasul berkata, biar kita tahu dulu suasana kita. Tapi saya kasih tahu dari awal, jadwal kita ini sekarang 9:30. Bagi dua ya. Kita bagi dua. Nanti di tengah jalan saya stop. Saya akan menggalang dana untuk membebaskan masjid ini dari tinggal 200 juta. Siap tidak? Kok lemes jawabnya? Kalau lemes saya pulang nih. Siap tidak? Gitu. Siapnya benar-benar langsung bergetar kantongnya sekarang tuh. Ketahuan dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aku akan keluar untuk yang Allah ridhoi, Masya Allah. Nanti yang merah-merah ya, yang merah-merah, yang biru-biru. Tengah jalan nanti kita stop dulu, kita galang dana, dan habis itu kita doakan siapapun yang mengucurkan dananya. Masya Allah. Baru lanjut. Jangan lari-lari nih. Jangan ada yang pura-pura tidur. Pas lewat kantong ketahuan banget. Baik. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Imam Al-Mahdi, sosok pemimpin terakhir umat Islam. Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yauma." Kalau seandainya tidak lagi tersisa dari umur dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan panjangkan yang satu hari itu. Allah tambah. Hatta yab'atha, sehingga Allah mengutus rajulan min itrati, seorang laki-laki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah SAW, yang akan membalikkan dunia dari puncak kezaliman kepada keadilan, dari kekacauan kepada ketenangan, daripada kebinasaan kepada kebaikan. Dan laki-laki itu namanya mirip dengan namaku, kata Rasulullah. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Yushbihuni fil khalqi wala yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia mirip betul dengan aku akhlaknya, tetapi tidak mirip dengan aku fisiknya. Oke, kita lihat pertama. Namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Berarti siapa namanya nanti? Siapa namanya nanti? Muhammad bin? Bagaimana kalau yang muncul namanya bukan Muhammad bin Abdullah, tapi bin Abdullahnya ada? Ingat, nama Nabi Muhammad itu bukan hanya Muhammad saja. Nama Nabi Muhammad juga Ahmad. Nama Nabi Muhammad juga Qasim. Nama Nabi Muhammad juga Mustafa. Nama Nabi Muhammad juga Toha. Nama Nabi Muhammad juga Yasin. Ya, nama Nabi Muhammad itu bukan satu. Bisa jadi nanti Qasim bin Abdullah. Bisa jadi nanti Ahmad bin Abdullah. Bisa jadi namanya nanti adalah Yasin bin Abdullah, Toha bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah. Itu nama Nabi semua. Tapi yang asiknya, alhamdulillah, Nabi berkata, dia waktu dibaiat di depan Ka'bah, usianya seusia dengan aku ketika diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti usia 40 tahun. Di hadis yang lain, Nabi berkata, dia dibaiat di depan Ka'bah mendekati usia 40 tahun. Ada dua riwayat. Usia 40 tahun, satu. Yang kedua, mendekati usia 40 tahun. Waktu dibaiat di depan Ka'bah. Dibaiat ini siapa yang membaiatnya? Segelintir kecil orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah yang beriman, yang berdatangan dari seluruh dunia tanpa ada janjian. Mereka yang membaiat Imam Mahdi di depan Ka'bah antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Disinilah nanti Al-Mahdi dibaiat. Dan Nabi perjelas, dia lahirnya di Madinah Al-Munawwarah. Yang ngaku-ngaku, kan kemarin ada pernah muncul tuh, Al-Mahdi dari Medan. Oi, aku adalah Al-Mahdi Medan. Hidung pesek, ngaku sebagai Al-Mahdi. Atau yang kayak di Malaysia, murid-muridnya mengatakan, inilah Imam Mahdi yang dijanjikan, inilah dia. Masya Allah. Tak jelasin sedikit ya. Al-Mahdi itu, kata Rasulullah SAW, fisiknya tidak mirip dengan saya, akhlaknya benar-benar serupa dengan saya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit. Melengkung alisnya, indah lengkungannya. Bagian depan alisnya hampir ketemu, kata Rasulullah. Ada bulu-bulu halusnya. Tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung level kita-kita ini tahu diri aja lah. Peganglah hidung masing-masing. Ini mancung atau gimana nih? Lurus dan mancung. Bibir atas dan bibir bawahnya sama ukuran tebalnya dan indah. Giginya rata. Dan gak ada yang boneng ke depan atau mundur ke belakang. Antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang. Dapat dimasukkan satu benang. Yang gigi tumpang tindih, yang macam-macam gini, gigi-giginya, enggak ada. Kemudian warna kulitnya, kata Rasulullah, coklat kehitam hitaman. Kalau Rasulullah warna kulitnya putih, bersih, seperti kata para sahabat. Jidatnya lebar, dahinya luas, dan rambutnya berwarna pirang. Habib Bahar. Lihat rambut asli Habib Bahar, kayak warna bulu jagung tak? Rambut jagung, Nah, warnanya pirang. Sebahu. Abi Bahar, sebahu. Tapi itu bukan memah dia. Karena lahirnya harus di Madinah Al-Munawarah. Ini yang membedakan nanti. Habib-habib kita di Indonesia, walaupun agak ada sedikit kemiripan, tapi tidak memenuhi syarat. Baik, silsilah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Kalau Habib Rizik Syihab, silsilah nasabnya kepada Husain bin Ali. Kalau Imam Mahdi, kepada Hasan bin Ali. Kemudian Rasulullah bersabda, dadanya bidang. Dan ada bulu dada lembut, is. Perutnya. Suspek. Perut-perut musibah macam ini, enggak bisa. Ini perut bencana ini. Yang maju-maju. وَيَظْهَرُمُ فِيهِمُ الْبَطَنِ Di akhir zaman, banyak umatku, kata Nabi, yang perutnya buncit-buncit, gendut-gendut. Ayo, kena kita. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الْبَطَنِ Lalu Rasul berkata, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Beliau tidak fasih melafazkan huruf roh. Ini tandanya lagi. Tidak fasih melafazkan huruf roh. Mungkin orang bisa dioperasi plastik, kulit juga diwarnai, diganti segala macamnya. Tapi ketika ngomong, enggak bisa dibuat-buat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawarah, mengalami, menjalani masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawarah, kemudian masa remajanya di Madinah Al-Munawarah, dan memulai masa dewasanya di Madinah Al-Munawarah. Tanda-tanda kelahirannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Tanda-tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Saat dia akan dibaiat, kondisi bumi ketika itu sedang ada di puncak keributan. Ribut karena bencana-bencana alam, gempa-gempa. Zuhurul Mahdi endakhtilafi ummati wazzalazil. Kemunculan Al-Mahdi nanti. Di tengah-tengah umatku penuh dengan kegaduhan dan perselisihan. Di tengah-tengah banyaknya gempa-gempa di mana-mana. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Mahdi muncul saat bumi ini sudah dibungkus oleh kezaliman. Benar-benar zalim. Banyak para penguasa zalim kepada orang-orang Islam. Ulama-ulama, orang-orang kaya, banyak yang zalim kepada Islam. Dan para suami juga banyak yang zalim kepada istri. Instansi-instansi pemerintahan, penguasa-penguasa, bos-bos, majikan banyak zalim kepada anak buahnya. Kezaliman merata di mana-mana. Dan puncak kezaliman adalah terjadi di wilayah yang menguasai Mekah dan Madinah. Sekarang Arab Saudi, tidak sedikit imam-imam masjid ditangkap, dijebloskan ke penjara. Tidak sedikit media-media yang berani sedikit saja mengkritik kebijaksanaan kerajaan Arab Saudi dibekukan. Asetnya ditahan, kemudian diambil, pemiliknya dimasukkan ke penjara. Khatib-khatib yang berani agak sedikit saja lantang, langsung, Pak, gak ditunggu sampai selesai dia Jumatan, langsung diambil, masuk penjara. Sekarang ribuan jumlahnya imam-imam, da'i-da'i, ustaz-ustaz masuk penjara di kepemerintahan semasa Muhammad bin Salman ini. Jamal Khashoggi, bentuk daripada tirani yang dipimpin oleh sang pemimpin sekarang ini. Luar biasa zalimnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi, seluruhnya dipaksa untuk tunduk dan dimiskinkan. Dibekukan aset-asetnya, diambil hartanya. Ini yang terjadi. Sehingga bersumpahlah beberapa pangeran, tak lama lagi akan terjadi kudeta berdarah di Arab Saudi. Ini janji mereka. Saudara-saudaraku, Al-Mahdi muncul ketika terjadi pertumpahan darah, perselisihan hebat di tubuh penguasa yang memimpin Mekah dan Madinah. Berarti maksudnya adalah Arab Saudi, dan arahnya menuju ke sana sudah sangat dekat. Gempa-gempa dan bencana, tahun-tahun bencana. Arab Saudi kemarin terdengar 15 November terjadi banjir besar di Arab Saudi. Kuwait juga banjir. Baru-baru ini juga Uni Emirat Arab dan didukung oleh negara Arab lainnya sepakat memeluk, merangkul Israel dengan terang-terangan. Enggak punya malu lagi dah. Padahal sebelumnya adalah musuh bersama kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Waladzina asyraku, orang yang paling bengis, yang paling jahat, yang paling biadab, yang paling kejam, yang paling zalim kepada kalian orang-orang beriman di muka bumi ini adalah Yahudi. Sekarang malah Arab yang memeluk Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tanda-tanda Al-Mahdi akan keluar. Oke, kita ulang kembali. Al-Mahdi itu tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Jazirah Arabia mempersaksikan, dunia menyaksikan, mendengar berita bahwa 1981, saya ulangi tahunnya sama-sama, tahun 1981 dunia telah menyaksikan di Jazirah Arabia terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Anehnya, 1982 terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Dua tahun berturut-turut, maka tidak sangsi lagi para ulama yang memperhatikan hadis-hadis fitnah akhir zaman bahwa Al-Mahdi telah terlahir di 1981. Jika dia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun, sekarang tahun berapa? 2018. Maka maknanya secara hitungan tahun Masehi, usia lelaki keturunan kandung Rasulullah ini akan memimpin kita kelak secara hitungan Masehi sudah 37 tahun. Betul? Secara Hijriah beda. Hitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriah harinya berlebih hari tahun Masehi, 10 hari tiap tahun. Maka 37 tahun secara Masehi artinya dikalikan 10 hari, maknanya 370 hari. Maknanya sudah lebih lagi dari 1 tahun. Secara Hijriah, usia sang Al-Mahdi sekarang sudah 38 tahun lebih. Padahal Rasulullah bersabda, dia dibaiat di usia 40 tahun. Di hadis yang lain, mendekati 40 tahun. Kalau begitu, wajar. Seandainya di mana-mana kita jadikan di mana-mana gempa, gempa, gempa. Musibah, musibah, musibah. Ribut, ribut, ribut. Gaduh, gaduh, gaduh. Dan kerajaan Arab Saudi juga, Masya Allah. Dan Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti dibaiat, suasana Arab Saudi ketika itu diselimuti salju. Mana pernah Arab Saudi zaman Nabi ada salju? Bahkan 50 tahun yang lalu belum ada salju di Arab Saudi, bahkan seluruh Arab enggak ada. Baru adanya 2009 salju turun di Arab, betul? Di Tabuk 2009 salju turun semata kaki. Padahal Nabi pernah bawa jalan-jalan Muaz bin Jabal. Hey Muaz, antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat sekali bila lembah ini sudah dibungkus salju, kata Nabi. 2009 salju pertama kali jatuh semata kaki. 2010 sudah mendekati sebetis. 2011 sudah melewati betis. Sehingga Imam Masjidil Haram berkhutbah dalam hari Jumatnya, Syekh Su'ud Syuraim mengatakan, hey umat Nabi Muhammad, apakah kalian melihat ada tanda yang lebih terang benderang dari apa yang kalian saksikan sekarang? Tabuk sudah berbungkus salju. Pada Rasulullah bersabda, antaramu dengan kiamat sudah sangat dekat apabila daerah ini sudah bersalju. Dan Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul dalam keadaan Arab berbungkus salju. Jika dia sudah kamu dengar keluar, kamu wajib mendatanginya, berbaiat kepadanya, bersumpah setia ikut berjuang bersamanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Yang umroh bulan Desember besok, bulan Januari, lihat Mekah sudah mulai berbungkus salju, Pak. Udah nyampe ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah sudah ada beberapa kawasan yang dibungkus salju. Saya tahun ini saja berapa kali saya ketemu hujan es yang besarnya bisa-bisa sebesar bola tenis meja, Pak. Sehingga kaca-kaca mobil pecah-pecah. Ternak-ternak yang terlambat dimasukkan ke kandang pada mati. Saljunya sebesar-besar ini turun kayak batu, kayak ketapel dari langit. Masya Allah. Berkali-kali, dan ini adalah pertanda yang sangat nyata. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau begitu, ya Allah, ya Rabbana. Jadi urut-urutannya, saya ke papan tulis, perhatikan. Yang agak-agak jauh, kalau masih bisa merapat, merapat saja. Biar bisa menyaksikan apa yang saya tulis di papan tulis. Biar tahu ya, kita ini ada 5 fase, dan kita ada di fase keempat sekarang. Kita ada di fase keempat. Fase diktatoran. Ciri khas fase ini, Islam dan kaum muslimin benar-benar ditindas dan dizalimi di seluruh dunia. Dimanapun. Sementara fase pertama sudah berlalu. Ini adalah star. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua, Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Dan fase ketiga, ini yang paling lama, 1227 tahun lamanya, Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini 23 tahun, ini 30 tahun, ini 1227 tahun. Dan ini telah selesai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ini telah selesai. Kita sedang ada di fase keempat. Fase keempat ini pun sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Lalu setelah itu barulah umat Islam masuk pada fase penutup. Fase kelima. Di fase kelima ini nanti seluruh umat Islam akan serentak meninggal dunia. Dengan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Yaitu angin lembut yang bertiup dari Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi. Lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Angin lembut. Dan sembarangan angin. Angin ini membawa kematian. Yang akan mati oleh angin ini nanti khusus umat Nabi yang beriman saja. Sumber angin ini adalah dari Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, dan dia ada di pulau, dia ada di gua, dia ada di puncak gunung, dia ada di lembah mana, di bagian manapun di bumi ini, ada orang yang beriman kepada Allah, angin tersebut akan sampai kepada dia. Jika tersentuh dia oleh angin itu, terhirup olehnya angin itu, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, seluruh orang yang kenal dan beriman dengan Allah meninggal dunia. Maka inilah dia finish. Berakhirnya seluruh orang Islam, umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Finish. Tarnya adalah Allah utus Kanjeng Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ini star, finish. Baik kaum muslimin, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini tidak lama. Nah, di penghujung fase keempat terjadi empat tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhon yang sangat tebal menyebabkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tanda besar kiamat yang kedua, paling lama 3 tahun setelah dukhon, Dajjal pun Allah bebaskan. Dan Dajjal menguasai seluruh kota-kota di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasukinya. Termasuk Bandar Lampung, Dajjal pasti akan sampai ke sini. Kemudian, ini tanda besar kiamat yang pertama, ini yang kedua. Tanda besar kiamat yang ketiga, jaraknya setelah Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Allah munculkan tanda kiamat yang ketiga, diturunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit, hanya Isa yang mampu menghabisi Dajjal laknatullah alaih. Kemudian setelah Isa menyelesaikan misi terbesarnya, terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Sekaligus ini menjadi penutup bagi tanda bagi fase keempat, yaitu bebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan mereka. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kaum muslimin, Imam Mahdi itu di mana? Imam Mahdi itu adalah, kalau dari riwayat yang terkuat saya temukan, kemunculannya langsung setelah dukhon. Nah, di sini Al-Mahdi. Tapi dia tidak termasuk tanda besar kiamat, Al-Mahdi. Di sini kemunculan Al-Mahdi. Dukhon penyebabnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sanad yang jahit dari Ibnu Jarir, di mana Ibnu Abi Mulaikah muridnya berkata, sang guru kami berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya kepadanya, kenapa wahai tuan guru? Karena kata Ibnu Abbas, sahabat-sahabat kami berkata, meteor melesat menuju ke arah bumi, berarti besok dukhon dimulai. Dukhon itu 40 hari, 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Orang tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam. Hari pertama dan kedua dari dukhon itu panasnya minta ampun bumi ini. Dan seluruh orang kafir, orang-orang Islam yang banyak maksiat, tipis imannya tersiksa. Ini benar-benar azab yang sangat dahsyat untuk mereka. Tapi orang beriman yang imannya benar, imannya kuat, amal solehnya sebelum dukhon ini terjadi, amal solehnya banyak, dia termasuk orang-orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah berkat iman dan amalnya. Dia hanya seperti terserang flu dan demam sedikit. Sementara orang kafir, orang Islam yang banyak maksiat, orang Islam munafik apalagi, tersiksa 40 hari 40 malam. Jadi penyebabnya adalah hantaman meteor. Ini penyebabnya hantaman meteor. Tentang meteor Allah ceritakan di 5 surat. Surat Saba, surat At-Tur, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Dan Rasulullah mengatakan meteor nanti akan menghantam bumi di akhir zaman. hujan meteor akan banyak menghantam bumi di akhir zaman, menyebabkan air-air laut banyak yang menutupi kota-kota yang dibangun di tepi laut, menyebabkan gunung-gunung Merapi semakin aktif, bumi semakin banyak goncangan dan gempanya, menyebabkan petaka, bencana, kelaparan dan lain-lainnya. Kata Rasulullah, itu apabila umatku melakukan tiga perkara ini di seluruh dunia. Apa tiga perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qainat, dua, wal ma'azif, tiga, wasyuribatil khumur. Apabila umatku di mana-mana kalian saksikan sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi, disukai, dicintai oleh umatku di mana-mana. Bahkan sekelas Arab Saudi saja yang sebelumnya menganggap tabu musik, sekarang di zaman Muhammad bin Salman ini sudah dibuat sangat terbuka. Arab Saudi sangat terbuka, konser-konser musik raksasa diadakan di berbagai kota-kota besar di Arab Saudi. Semenjak Muhammad bin Salman yang megang Arab Saudi sekarang ini, dijadikannya Arab Saudi menjadi negara yang liberal. Bahkan Hotel As-Sofwa di depan Masjidil Haram ada hotel bintang 5, dia setali dengan Grand Zamzam. As-Sofwa ini kan di bagian bawahnya itu Pak, ada penjualan kaset-kaset dan buku-buku Islam. Kaset-kaset muratal. Biasanya kaset muratal hidup 24 jam. Asal buka toko itu kaset muratal hidup. Kemarin ini, wallahi masya Allah, saya jalan dengan rombongan, terdengar musik di warung itu, di tempat penjualan ini. Ada jemaah yang marah dengan bahasa Inggris, dia tegur, apaan kamu ini? Di depan Masjidil Haram kami hidupkan musik keras lagi Pak suaranya. Apa katanya? Apa kamu ribut-ribut? Kata pemilik toko itu, apa kamu ribut-ribut? Negara kami sudah membolehkan, kerajaan kami sudah membolehkan, kenapa kamu ribut? Ya diamlah kita. Ini menandakan apa kaum muslimin? Bahwa syarat teror menghantam bumi adalah ketika umatku sudah banyak kalian saksikan bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah digandrungi, disukai oleh umatku di mana-mana. Ketiga, wasyuribatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Pada masa itulah mereka menyaksikan banyak terjadi bencana-bencana besar di muka bumi. Tsunami, gunung-gunung meletus, dan hantaman hujan meteor yang akan menimbulkan dukhan pada masa-masa itu. Udah deket banget. Yang tiga tadi udah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Maka masya Allah, demi Allah yang mampu bertahan hanyalah yang Allah isyaratkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Orang yang beriman, yang amal solehnya banyak, orang ini yang dijaga oleh Allah. Orang ini yang dipelihara oleh Allah macam di Palu. Bencana di Palu itu kan kayak sudah aneh itu kan. Adalah gempa, langsung disusul dengan tsunami, terjadi likuifaksi, bahkan ada bumi yang terbelah. Semua yang di atasnya ditelan masuk, habis itu nutup lagi. Lalu ada daerah yang kayak di blender. Nah anehnya rumah-rumah orang beriman yang soleh-soleh kayak terjaga. Memang iman di akhir zaman mampu menjaga kita. Amal soleh. Maka setelah mendengarkan kajian ini, semuanya, setelah dengarkan pengajian ini, semuanya tanpa terkecuali wajib merubah kualitas dirinya. Dari orang soleh biasa menjadi orang soleh luar biasa. Setelah dengarkan kajian ini. Kalau ibu-ibu, akhwat semuanya, sebelumnya solehah-solehah biasa, tapi setelah dengarkan kajian ini menjadi wanita yang luar biasa solehahnya. Bukan biasa di luar ya, luar biasa solehahnya. Setelah dengarkan kajian ini jangan jadi laki-laki solehah. Solatnya di rumah itu laki-laki solehah. Solatnya di masjid, berjamaah 5 waktu. Waktu kita sudah dekat, kaum muslimin. Waktu kita sudah dekat. Ibadah Allah yang kami muliakan, masya Allah. Ini tentang fokus Al-Mahdi. Ada 3 tokoh legendaris akhir zaman yang akan bertemu dalam satu masa. Siapa mereka? Mereka yang pertama Al-Mahdi duluan. Lalu setelah itu Dajjal yang kedua. Dan yang ketiga adalah Isa alaihis salam. Ini 3 orang bertemu nanti. Al-Mahdi pada akhirnya harus berhadapan dengan Dajjal. Dan Al-Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal. Dajjal memiliki seluruh kekuatan yang lengkap. Al-Mahdi sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi diizinkan oleh Allah menaklukkan seluruh permukaan bumi ini. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi nanti adalah Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah, Madinah marah dan murka. Lalu mengumpulkan semua kekuatan sekutu-sekutunya sejazirah Arabiah dari Bani Kalab. Kemudian mereka menghimpun kekuatan terbesar untuk menyerang Al-Mahdi, berniat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang bersama Al-Mahdi. Lalu kata Rasulullah, Allah menangkan kalian. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Al-Mahdi setelah Mekah Madinah adalah Jazirah Arabiah. Dengan cepat Jazirah Arabiah kembali ke dalam pangkuan Ustaz, kalau begitu Jazirah Arabiah sekarang ini enggak Islam kah? Islam, tapi hanya sekedar nama. Secara status mereka sekarang, sebenarnya mereka sudah masuk dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Mereka sengaja memeluk, merangkul, memohon perlindungan, keselamatan, menjadikan orang kepercayaan, dan sebagainya. Yahudi! Makanya Al-Mahdi nanti muncul, Jazirah Arabiah dulu yang ditakluk. Setelah itu kalian akan memerangi Furs dan seluruh kroni-kroninya di sebelah timur. Furs ini siapa? Iran. Iran, pusat Syiah seluruh dunia hari ini adalah di Iran. Iran ini punya sejarah panjang terhadap umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Al-Mahdi dengan orang-orang terbaik dari seluruh dunia akan bergerak menuju Iran, dan Iran ditopang oleh China. Iran ditopang oleh India. Iran ditopang oleh kekuatan Rusia dan lain-lainnya. Sepakat untuk ikut memerangi Al-Mahdi. Saat itu Rum akan melihat bahwa kalianlah sahabat yang bisa dijadikan untuk menaklukkan timur. Rum nanti adalah Amerika dan Eropa. Maka mereka membujuk orang-orang beriman di bawah pimpinan Al-Mahdi. Yuk kita rame-rame perangi blok timur. Maka kata Rasulullah, kalian pun akan memerangi blok timur. Allah akan menangkan kalian. Ini peperangan yang kedua. Peperangan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian nanti akan berperang melawan Romawi, yaitu Amerika dan Eropa. Setelah seluruh blok timur dikalahkan, di Ghutah, yaitu di Suriah sekarang, orang salib akan naik ke atas bukit kecil, lalu melambaikan bendera putih. Yahya salib! Yahya salib! Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib, kata mereka. Marah orang beriman, kurang ajar kalian. Kalian numpang dengan kami, lalu kalian pula yang mengumumkan kemenangan ini adalah kemenangan kalian. Terjadi keributan, baku hantam mereka di situ. Maka terbatalkanlah perjanjian kerjasama antara umat Islam dengan Romawi. Maka setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pun berperang di Ghutah. Disebut dalam kitab Injil dan kitab Taurat, perang ini disebut dengan perang Armageddon. Perang Armageddon. Dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan Al-Malhamatul Kubra. Malhamah Al-Kubra. Peperangan ini hanya 4 hari. Tapi 2/3 umat Islam habis dalam peperangan ini. Dan kemenangan besar dimiliki oleh Imam Mahdi. Terakhir, barulah Dajjal muncul mengelilingi dunia dengan cepat. 2/3 penduduk manusia di muka bumi, termasuk umat Nabi Muhammad, banyak yang sujud menyembah Dajjal. Terakhir, Dajjal ketika dia gagal memasuki Mekah dan Madinah, Dajjal pergi ke Suriah mengepung Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Nah, disinilah pengepungan terjadi mulainya asar, kata Rasulullah. Besok subuhnya Allah turunkan tanda besar kiamat yang ketiga. Selepas menjelang subuh berjamaah, Nabi Isa diapit oleh 2 malaikat diturunkan dari langit. Al-Mahdi segera mundur dan mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Orang-orang beriman berbunga-bunga harinya di dalam masjid itu. Bahwa sang penakluk Dajjal setelah Allah turunkan. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Apa kata Nabi Muhammad, apa kata Nabi Isa kepada Imam Mahdi? Jangan. Yang menjadi imam sekarang adalah engkau. Tadi qomat untukmu. Kamu yang memimpin. Saya mendampingi engkau. Saya menolong engkau dan menguatkan engkau. Maka Al-Mahdi pun kembali maju dan mengimami sholat. Setelah sholat, zikir sampai matahari terbit. Si Dajjal dan bala tentaranya di luar sudah bertekad matahari terbit, mereka akan hancurkan gerbang masjid, lalu mereka akan bantai Al-Mahdi dan orang beriman yang di dalamnya. Sadar si Dajjal ini gak nyadar kalau sang antinya sudah Allah turunkan dari langit. Satu-satunya yang mampu menghabisi Dajjal hanyalah Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Rasulullah berkata kepada Umar, hai Umar, kalau itu memang Dajjal, bukan kamu orang yang bisa mengalahkannya. Dajjal itu tidak terkalahkan. Yang mampu mengalahkannya hanyalah Nabi Isa. Dan Dajjal enggak nyadar kalau Nabi Isa udah di dalam. Setelah selesai sholat sunat syuruk, Nabi Isa pun berdiri dan bergerak menuju gerbang. Dajjal di luar dengan penuh percaya diri mendekati gerbang. Sama-sama berdekat, mendekati gerbang. Si makhluk ini enggak nyadar nih. Yang paling ditakutinya di alam semesta itu sudah muncul. Saat Dajjal akan membuka pintu, dari dalam Nabi Isa sudah buka duluan. Menjerit Dajjal yang dia saksikan adalah yang paling ditakutinya. Bersabda, saat Dajjal melihat Isa, melelehlah kulit Dajjal. Seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Lalu apa kata Rasul? Seandainya Dajjal bertahan berdiri di depan Isa, dia akan menjadi cairan yang bergenang lantai. Tapi Dajjal dengan menggunakan kekuatannya yang ada, lari ke ufuk timur. Nabi Isa sudah nunggu di situ. Ngapain ente, mau kemana? Lari ke ufuk barat. Nabi Isa sudah di sana. Kemanapun Dajjal pergi, sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir, Nabi Isa sudah dapat bocoran bahwa kematian Dajjal adalah di Palestina. Kematian Dajjalnya di Babelud. Buka nanti Google mana Babelud. Ada gerbang, ya. Ada kayak pos ronda, itu Babelud. Coba nanti lihat di Google, oh di sini. Nabi Isa sudah nunggu di situ. Muncul Dajjal. Dajjal itu memuji kekuatan yang luar biasa. Ya, ketika Dajjal muncul di sana, Nabi Isa langsung, tamat deh riwayat ente. Mati itu Dajjal. Memang darah Dajjal yang ada di senjata dengan cepat bawa oleh Nabi Isa kembali ke hadapan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Bala tentara Dajjal juga menyaksikan gelimang darah itu ada di senjata yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan orang-orang beriman bersuka cita dengan takbir dengan kematian Dajjal. Sementara orang-orang Yahudi dan bala tentara Dajjal putus asa. Mereka campakkan, letakkan senjata. Mereka lari terkencing-kencing untuk menyelamatkan diri. Tapi kata Rasulullah, Isa alaihissalam perintahkan seluruh orang beriman termasuk Imam Mahdi kejar. Habisi mereka semua. Yahudi-Yahudi keturunan kera dan babi. Disuruh kejar, habisi mereka semua. Saat itu kata Rasulullah, orang Yahudi sembunyi di dalam lorong-lorong. Sembunyi di balik-balik pohon. Sembunyi di balik-balik tembok. Sembunyi di balik batu. Seluruh alam yang ada pada saat itu Allah izinkan bicara. Hei Muslim, nih Yahudi sembunyi di balik saya. Sini, kap dia, bunuh. Batu ngomong. Dinding ngomong, pohon ngomong, lorong-gorong semuanya ngomong. Yang tidak ngomong tuh diem aja pohon gharqat. Illal gharqat fa innaha syajarul yahud. Kecuali pohon gharqat, itulah pohonnya Yahudi. Tapi orang beriman kan udah tahu bahwa Yahudi pasti akan sembunyi di tempat yang paling terakhir, yaitu perkebunan pohon gharqat. Karena ada hadisnya, maka orang beriman dengan santai dan tenang, membawa senjata-senjata mereka menuju ke kebun gharqat. Benar banyak kutu-kutu Yahudi sembunyi di situ. 13 tahun yang silam, rabi-rabi Yahudi telah mewajibkan siapapun jadi perdana menteri di Israel wajib menanam jutaan batang pohon gharqat. Dan sekarang batang-batang pohon gharqat itu di Israel sudah setinggi-tinggi 14, 15, 16 meter tingginya, Pak. Jutaan batang pohon. Mereka yakin, di Taurat juga dikatakan, pohon kemenangan di akhir zaman adalah pohon gharqat. Mereka sudah tanam. Masya Allah. Anehnya kenapa ya, mereka baca hadis Nabi, mereka tahu, mereka beriman, kok enggak masuk Islam aja, kan begitu kan? Allah sudah menceritakan hakikat mereka dalam Al-Quran, bahwa mereka itu benar-benar beriman kepada engkau, wahai Muhammad, tetapi karena kedengkian mereka, menjadikan mereka tidak mau melafazkan, asyhadu an la ilaha, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibarat Allah yang kami muliakan, setengah sesi baru selesai. Sekarang panitia masjid kami mohon siap-siap bergerak. Mana panitia? Standby. Jangan pucat dulu. Saya mengajak kita yang bisa mengabadikan harta kita. Ini ada dua sesi. Sesi pertama yang ini dulu untuk masjid. Ya. Untuk masjid berikan, ya Allah, inilah benteng akhir zaman hamba. Begitu, Pak. Ya Allah, inilah solusi penyelamat harta hamba. Ya Allah, inilah tabungan hamba. Maka pilih yang terbaik lo ya. Pilihan terbaik. Mudah-mudahan satu kali gayung ini, kalau bisa setengah daripada hutang masjid ini selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana panitia? Bismillah. Jangan lama-lama, Pak. Yang di atas juga ibu-ibu. Ada panitianya ibu-ibu di atas? Di atas ada ibu-ibu. Alhamdulillah. Saya stop dulu sebentar. Jadi bisa fokus. Coba, itu pasti banyak warnanya yang cantik-cantik itu. Jangan yang pucat-pucat Pak, 2000. Ya Allah, siapa saja yang bersedekah 2000 padahal dia mampu lebih, ya Allah miskinkan dia ya Allah. Ayo. Sudah diaminkan loh doa saya tadi. Hah? Ya, terima kasih Pak. Awas. Mampu dia bersedekah lebih dari 2000, ternyata 2000 yang dipilihnya, miskinkan dia ya Allah. Amin. Aduh. Kalau gitu robah kertasnya. Kita nabung tuh diri kita sendiri kok pada nimbang-nimbang. Kita traktir orang, Pak. Bisa jadi 20 ribu, 30 ribu kita traktir orang makan. Tapi untuk diri kita sendiri, untuk masjid Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, tuh warnanya udah mulai cantik-cantik itu, Masya Allah. Ibu juga di atas tuh, Bu. Masya Allah. Ambil yang terbaik. Ini waktu 5 menit ya. Ayo sigap, sigap. Yang di atas juga sigap. Yang akan bertanya jawab dari sekarang boleh persiapkan pertanyaannya melalui kertas dan tulisannya gede, tulisannya buat di besar, jangan pakai tulisan dokter ya. Nah, tulisan jelas baru aja dah. Baik, ingat kita punya dua sesi. Ini sesi pertama kita persembahkan untuk rumah Allah, masjid Allah. Nanti sesi kedua menjelang berdoa akan digarap lagi. Kita persembahkan untuk pondok pesantren yang saat ini sedang genting untuk pembangunan. Sedang genting. Maka nanti saya akan sampaikan insya Allah. Silakan. Sigap ibu-ibu juga di atas. Bismillah. Saya minta pada panitia setelah dikumpulkan langsung dihitung ya. Supaya bisa kita umumkan. Saya ibu. Di atas sudah selesai. Bismillah. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi ciri-ciri daripada kemunculan keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memimpin kita di seluruh dunia itu sudah mendekati waktu-waktu yang paling dinanti-nantikan. Sebentar lagi insya Allah Taala. Dan perlu diingat, Dajjal laknatullah alaih, calon para pengikutnya menjelang dia muncul ke permukaan sudah terkondisikan terlebih dahulu, wujud dalam bentuk terkoordinir dan terkondisikan. Rasulullah bersabda, yang akan mengikuti Dajjal saat Dajjal nanti mengelilingi kota-kota di seluruh muka bumi, yang akan mengikuti Dajjal nanti ada 8 kelompok. 1, seluruh Yahudi. Orang Yahudi di muka bumi beriman dengan Dajjal. Menjadi pengikut setia Dajjal. Dan bahkan yang tegap-tegap para lelaki-lelakinya menjadi bala tentara Dajjal. Yang kedua, dari kalangan umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menjadi pengikut Dajjal dari umat Nabi Muhammad adalah orang-orang munafik. Saya sudah bacakan dalam 3 pertemuan sebelumnya di baru-baru ini. Saya selalu bacakan. Menjelang Dajjal keluar, umat ini diuji oleh Allah dengan ujian. Dan ujian itu menyebabkan umat Nabi Muhammad terbelah menjadi 2 belahan. 1 belahan mukmin haqqan. Orang-orang beriman yang sebenar-benar beriman. Makin kuat, makin lama makin kuat imannya. Sementara belahan yang lain, orang-orang munafik. Yang tidak ada lagi iman dalam dada mereka. Maka bila sudah terkondisikan keadaan itu, kata Rasulullah, tunggulah Dajjal hari itu atau besoknya. Saya lihat seluruh dunia sudah mengalami ujian iman ini dari Allah. Dan orang-orang beriman di negeri itu sudah terbelah dengan orang-orang munafik. Di Indonesia, setelah pelecehan dan penghinaan surat Al-Ma'idah ayat 51, sampai sekarang orang beriman dengan orang munafik langsung terbelah 2. Betul tidak? Kelihatan tidak? Terasa apa tidak? Maka makin kesininya orang-orang beriman makin diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gentar, jangan takut, jangan pernah ada yang berniat surut. Tampil terus dan teriakkan terus Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bendera dan panji tauhid akan berkibar. Insyaallah 212 di Monas adalah lambang daripada puncak perjuangan kita ujung tahun 2018 menuju 2019 insyaallah taala. Baik. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, Rasul bersabda, yang akan mengikuti Dajjal, yang akan menjadi bala tentara Dajjal, tunduk satu bumi kepada Dajjal, seluruh setan-setan bangsa jin. Ya Allah. Bapak Ibu, saya khawatir betul melihat nasib sekarang. Di televisi, di YouTube, di mana-mana, sudah rami calon-calon pembantu Dajjal, sudah bermunculan, mengatraksikan sihir berkemasan sulap. Sihir berkemasan sulap. Yang mereka lakukan seluruhnya bantuan-bantuan jin, bantuan-bantuan setan. Sementara kata mereka ini adalah sihir, ini adalah sulap. Ketahuilah Pak, air putih dimasukkan dari mineral. Kemudian di depan orang ini maunya apa? Jadi jus jeruk. Cukup dikuncangnya sedikit, maka berubahlah menjadi jus jeruk. Jeruk-jeruk yang ada bulat dalam kulitnya. Dia peras dari jarak jauh, kemudian matanya melihat ke arah gelas kosong, maka yang diperasnya ini mengempis, mengempis, mengempis, sementara di sini saripati jeruk itu sudah mulai mengisi gelas. Masya Allah, ini adalah sihir. Dan ini menarik, untuk anak-anak muda sangat suka sekali mereka itu. Apalagi kartu-kartu remi. Kartu-kartu remi, cukup dengan menggeraknya remi itu berubah menjadi lembaran-lembaran ratusan dolar. Siapa yang tidak tertarik ingin belajar ilmu macam ini? Baju, warnanya gini, pengen dirubah, gak usah pergi beli baju baru. Cukup dengan hanya sekali kelebat saja, baju itu langsung berubah. Stylenya seperti apa yang dipesankan oleh yang nonton. Masya Allah, inilah bantuan jin, bantuan setan. Dan ilmu macam ini akan diajarkan ke seluruh dunia. Indonesia, siaga-siaga. Kalau seandainya tidak hati-hati, seluruh kota-kota kita akan didatangi oleh orang-orang yang akan mengajarkan ilmu ini. Padahal dalam surat Al-Baqarah, ayat 102, Allah firmankan, siapa saja yang belajar ilmu sihir, kafir. Sementara ilmu sihir itu sangat menyenangkan. Bisa berjalan di air, Pak. Bisa berjalan di air. Lihat si Dinamo, bisa berjalan di air. Lihat si Chris Angel. Chris Angel ini, ya Allah, ya Rabbi. Orang bisa dibelahnya, Pak. Yang laki-laki dibelah duanya badan. Yang wanita dibelah duanya badan. Lalu badan laki-laki disatukan dengan kaki perempuan. Yang badan perempuan disatukannya dengan kaki laki-laki. Dan itu disaksikan oleh banyak orang di muka publik. Masya Allah. Disuruhnya orang, sembelihlah merpati. Sembelihlah burung, kemudian burung yang sudah disembelih, darahnya berceceran di lantai. Burung itu diusapnya, kemudian bisa hidup dan terbang kembali. Ini sihir, bantuan jin semua, bantuan setan. Orang dengan cepat akan terpengaruh, khususnya anak muda pengen belajar. Ini tukang-tukang sihir sudah bermunculan. Media-media televisi, dunia sudah mulai mempublikasikannya. Innalillah, ini akan khawatir kita anak-anak muda kita. SMP, anak-anak SMA kita, anak perguruan tinggi banyak tertarik dan ingin belajar. Kalau mereka sudah belajar, kafir. Memang itu tujuannya setan di fase keempat. Memang itu tujuannya Dajjal di fase keempat. Sebanyak-banyaknya orang kafir dulu, baru Dajjalnya muncul. Nah, kalau yang kecil ini, yang bisa mengangkat ini, diangkat, pindahkan. Kecil-kecil. Dari tangan kosong, tiba-tiba ada buah. Buah ini dirubah, ya, bisa menjadi duit. Duitnya dibagi-bagi pada orang. Pengamen yang sedang mengamen, diletakkan ember di depan pengamen. Siapapun yang mengisi dolar. Kemudian diisinya dolar, lalu dikuncangnya, penuh duitnya sampai ke atas. Siapa yang gak pengen belajar begitu? Baskom kosong. Dari baskom itu ditumpahkannya begini, bermunculan ikan yang sangat banyak. Orang berebutan memperebutkan ikan ini. Ini adalah sihir semuanya, saudara-saudara. Dan Dajjal ketika keluar, para tukang-tukang sihir satu muka bumi yang sudah terkondisikan, yang sudah banyak ini, akan langsung sujud menyembah Dajjal. Karena kemampuan Dajjal, kalau kemampuan mereka kecil-kecil, ya, dengan ini merubah ini kecil-kecil, Dajjal nanti akan menyihir alam. Langit yang lama sudah tidak turunkan hujan, langsung didatangkannya awan. Maka turunlah hujan. Bumi yang tandus dan mati langsung subur. Rumput-rumput menjadi tebal. Dan hewan ternak yang sudah kurus-kurus atau yang jadi tulang belulang kembali berbungkus daging dan gemuk-gemuk. Susunya penuh-penuh. Lalu kuburan manapun ditunjuk oleh Dajjal, bangkit orang-orang yang pernah dikuburkan di sana. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kalian. Akulah yang menghidup mematikan kalian. Akulah yang menciptakan bumi dan alam semesta ini. Orang-orang yang gak jarang ngaji, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang memang kelaparan menjelang Dajjal keluar, banyak kelaparan seluruh muka bumi. bumi. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dajjal dengan tangan kirinya bisa membentuk sungai dengan air yang bening dan besar. Orang-orang akhirnya percaya ini adalah Tuhan. Demi Allah, kata Rasul, dia adalah raja di raja tukang sihir. Semua apa yang dilakukannya bantuan jin dan setan. Sekarang sudah marah. Jaga anak-anak bapak, kasih tahu kepada mereka bahayanya sihir. Pasti akan masuk ke Indonesia, Pak. Sebelumnya yang sudah masuk di Indonesia adalah calon pengikut Dajjal yang keempat. Para pelaku seks menyimpang. Ini terkondisikan dulu seluruh dunia. LGBT. Terkondisikan dulu. Seluruh kota-kota di muka bumi banyak para pelaku homoseksual. Mereka-mereka ini akan menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal keluar. Sekarang PBB menggelontorkan dana yang tidak tanggung-tanggung ke pemerintahan yang bisa disuap agar diundang-undangkan perlindungan dan legalisasi terhadap LGBT. Masih ada segelintir orang beriman di DPR. Makanya besok ini bukan hanya pilpres saja, juga pileg kita wajib ketatkan. Kita tidak ingin yang di DPR itu adalah orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang liberal, orang-orang syiah, orang komunis. Kita tidak ingin. Kita inginkan di dalam itu adalah orang-orang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu. Maka pileg pun harus kita seriuskan besok ini, bukan hanya pilpres. Masih alhamdulillah, orang-orang macam itu yang menjadikan masih kuat. Dan kalau mereka sedikit dikepung rame-rame, kalah mereka, Pak. Maka ke depan, kita bukan hanya fokus dengan pilpres saja, tapi juga dengan pileg. Ya, setuju? Baik, setujunya kok cuma sedikit. Setuju? Ya, barakallahu fikum. Hayakumullah. Ini yang keempat. Calon pengikut Dajjal adalah kaum pelaku seks menyimpang. LGBT. Yang keempat dan yang kelima tuh. Yang pertama Yahudi. Yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga ahli-ahli sihir. Ya. Dan yang keempat LGBT. Yang kelima setan. Setan, saya sudah terangkan tadi. Yang keenam kata Rasulullah, wanita. Yang terbanyak nanti mengikut Dajjal, menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Semoga bukan wanita-wanita yang suka ngaji. Bukan ibu-ibu beriman macam ini, amin. Kenapa? Wanita kebanyakan, di samping mereka yang terbanyak, kebanyakan mereka banyak yang tidak mau ngaji. Yang suka-suka ngaji, mereka insya Allah akan tersaring nanti. Yang ngajinya tulus dan lubuh hati untuk hijrah, untuk tobat, mereka akan bentengi diri, mereka akan lakukan apapun yang bisa menyelamatkan diri mereka. Tapi kalau yang ngajinya hanya ikut-ikutan, karena segen, karena teman dan sebagainya, ini gak akan kuat. Pondasinya tidak akan kokoh. Ibu-ibu, ngajinya karena Allah ya Bu ya. Ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk benteng iman ibu, untuk keselamatan iman ibu, untuk keselamatan keluarga. Maka niatkan ya Allah, hamba ngaji agar iman hamba makin kuat dan hamba bisa juga menjaga keluarga. Karena yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Makanya kata Nabi, kalau Dajjal nanti keluar dan dia masuk ke kota kamu, pastikan sebelum Dajjal sampai, istri-istri kamu sudah kamu bawa ke dalam rumah. Mak-mak kamu sudah kamu bawa ke dalam rumah. Adik-adik perempuan kamu, anak-anak perempuan kamu sudah kamu masukkan ke dalam rumah. Ikatlah mereka, kakinya diikat, tangannya diikat, lalu tali ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang. Ay mak, kok dia ikat-ikat pula bini kita? Kok diikat pula mak kita? Itu perintah Rasul. Karena kata Rasulullah, Dajjal kalau sudah masuk ke satu kota, sihirnya langsung disebarkan. Magicnya langsung disebarkan. Dan itu memiliki daya magnet yang kuat. Siapapun orang-orang yang imannya lemah-lemah akan merasa tersedot, akan memiliki rasa yang kuat untuk ingin keluar dari persembunyiannya dan datang kepada Dajjal. Rasulullah bersabda, siapapun yang keluar dari persembunyiannya lalu berjumpa dengan Dajjal di titik koordinat sampai di tengah kota di mana Dajjal itu bertempat, maka orang yang datang kepada Dajjal pasti akan hilang imannya, dia kafir kepada Allah, dia sujud menyembah Dajjal. Makanya yang wanita ikat, Pak. Ibu-ibu, kalau nanti diumumkan di Bandar Lampung, diumumkan loh Pak ya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, jadwal Dajjal sampai itu diumumkan. Kaki tangan Dajjal di seluruh kota-kota dunia bergerak dan mengumumkan. Mengumumkan. Macam kayak acara 212 yang di Monas besok. Kan dari jauh-jauh hari sudah diumumkan tuh, tempatnya di Monas, tanggalnya tanggal 2, harinya bertepatan hari Minggu, jadwalnya dari pagi sampai jam 11. Diumumkan, seperti itu nanti kedatangan Dajjal. Diumumkan dulu di Bandar Lampung kapan, di Tanjung Karang, Bandar Lampung, Tanjung Karang itu beda Pak. Itu diumumkan, dari Bandar Lampung ke Tanjung Karang, jam berapa di Bandar Lampung, hanya 2 jam. Nanti dari barang kayak gitu, apa namanya itu? Kayak roadshow ya. Ada jadwal-jadwalnya. Nah kata Rasulullah, ketika kamu sudah dengar para istri-istri kamu, para mak-mak kamu, perempuan-perempuan kamu, pastikan sudah di dalam rumah, ikat kaki mereka. Ibu-ibu jangan marah-marah pula. Kalau diikat oleh suaminya, diikat malah ibu ingatkan suaminya, Pak, tolong bantu ikat saya. Nih, tangan juga ikat. Sampai kapan diikat? Sampai Dajjal sudah enyah dari kota kita. Sabda Rasulullah, setelah istri kamu kamu ikat, tangannya kamu ikat, ya, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Selama Dajjal masih di kota kamu, bacakan sampai tamat surat Al-Kahfi. Jangan Yasin ya. Sikit-sikit Yasin, sikit-sikit Yasin. Ustaz, mempan enggak Dajjal itu dengan ayat kursi? Kata Rasulullah, tidak. Rumah. Bacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Ternyata kita dengar Dajjal masih di kota kita. Maka lanjutkan ulang balik baca surah Al-Kahfi. Insya Allah sihir Dajjal tidak akan sampai ke rumah kita. Tidak akan tembus melalui pintu-pintu dan ventilasi kita tidak akan tembus sihir Dajjal. Dan bala tentara Dajjal akan menyatroni rumah-rumah. Saat itu akan terulang kembali kisah para pemuda yang ada di dalam gua. Surah Al-Kahfi ya. Pemuda ini disebut dengan pemuda Al-Kahfi. Jadi kalau rahasianya kenapa surah Al-Kahfi, kisah Al-Kahfi akan terulang Pak. Bala tentara raja yang zalim mencari para pemuda ini. Lalu gua yang tiap sebentar mereka lewati gak nampak oleh mereka. Ini akan terjadi rumah-rumah orang beriman. Yang di dalam rumah itu sudah diamalkan sunnah Rasulullah. Perintah Rasul dari Dajjal itu diamalkannya. Rumah itu kayak gak nampak oleh bala tentara Dajjal ini. Mereka lewat lalu lalang. Nah nanti yang kemungkinan ketangkap adalah dia masuk rumah. Ternyata dia tidak mengerti apa yang harus dibaca. Dia gak ada ilmunya, akhirnya rumahnya didobrak, lalu diseret menuju Dajjal. Nah, ini yang ketangkap itu Pak. Atau orang-orang beriman yang kaget dia, Dajjal udah muncul dan dia belum sempat ke rumahnya. Tahu-tahu dia ketika dia menuju ke rumahnya, dicegat oleh bala tentara Dajjal, ditangkap, diseret menuju Dajjal. Nah perintah Rasulullah agar selamat, di depan Dajjal ketika kamu sudah melihat Dajjal, bacakan dengan keras, 10 ayat dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, Bu. Tolong dihafal, Bu. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Bacakan di depan Dajjal. Gunanya apa dibacakan di depan Dajjal? Sabda Rasulullah, sihir dan kekuatan magic Dajjal tidak akan tembus kepada orang ini, kepada kita yang ketangkep. Lalu Dajjal coba tipu kita dengan atraksi-atraksi ketuhanannya. Dan orang beriman yang sering ngaji mengatakan tidak. Lalu Dajjal paksa memilih dua. Kebunnya dengan sungai-sungai mengalir atau apinya dengan azabnya. Kata Rasul, pilih apinya Dajjal. Tapi masukkan kepala kamu terlebih dahulu ke dalam api. Jangan cicip, jangan tes dulu apinya dengan tangan. Panas enggak ya? Jangan gitu. Atau dengan kaki. Tapi betul-betul kepala duluan. Kepala duluan masuk ke dalam apinya Dajjal. Kamu akan merasakan gelora api Dajjal itu bagaikan freezer. Ya, sejuk. Masukkan kayak Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, masuk kuni bardan wasalama, jadilah engkau wahai api sejuk lagi menyelamatkan. Lalu kata Rasulullah, setelah kepala kamu masuk ke dalam apinya Dajjal, hiruplah apinya Dajjal itu, kamu akan merasakan dahaga yang langsung hilang. Kamu akan merasakan semacam ada air yang sangat sejuk masuk ke dalam tenggorokan kamu. Dan barulah dimasukkan seluruh badan ke dalamnya, syahid kita, syahid. Begitu caranya ya. Sekali lagi, jangan coba-coba masukkan tangan. Panas, memang panas. Atau cicipin dulu api itu dengan kaki. Panas gak ya? Iya panas, kebakar. Perintah Nabi adalah dengan kepala dulu. Masukkan kepala. Yang sering masalah kita itu kan kayak gitu ya Pak ya. Kaki dulu kan gitu. Gak bisa, kepala dulu. Ini amalan. Baik. Lalu kata Rasulullah, menjelang Dajjal itu keluar, kamu bacalah setiap akan salamualaikum dalam sholat, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Setelah tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum, baca doa perlindungan. Mari sama-sama dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masihid Dajjal. Ini dibaca sebelum assalamualaikum. Selesai baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hafal belum? Yang belum hafal angkat tangan berapa orang? Ma, jangan banyaknya lagi. Ibu-ibu sudah hafal semua? Yang udah hafal? Yang belum hafal banyak, Bu? Ah, kalau begitu, insyaallah Ustaz, nanti tolong nanti tuliskan di fotokopi banyak-banyak bagikan ke jamaah. Ini saya minta kepada Ustadz kita, DKM Masjid kita juga, agar ini dituliskan dan dibagi kepada umat Nabi Muhammad. Tapi yang bisa belanja ke pasar toko buku, biasanya ada doa Nabi pagi dan petang, itu ada itu. Atau maksurat, maksurat juga ada, ya. Tolong itu didapatkan. Atau download saja, buka saja di mana? Di Google, doa perlindungan dari Dajjal, itu ada itu. Coba sekali lagi sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah ya Rabbana amin. Tahuilah kaum muslimin, dajjal ini dahsyat sekali, bahkan Imam Mahdi pun tak sanggup menghadapi dajjal. Tak sanggup Imam Mahdi. Orang yang begitu kuat, laki-laki yang begitu cerdas, memiliki seluruh karakter kepemimpinan, Al-Mahdi mengaku tidak sanggup mengalahkan Dajjal. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang sempurna. Kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki dari umatku yang merasa imannya sudah sangat kuat. Dan dia yakin kalau dia berjumpa dengan Dajjal, dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya dan berjumpa dengan Dajjal. Manakala matanya melihat ke arah Dajjal dan Dajjal melihat ke arahnya, iman yang ada di dadanya keluar menguap. Dan dia kafir kepada Allah, langsung sujud menyembah Dajjal. Dahsyat sekali pak. Fitnah yang dimiliki oleh Dajjal mampu mencongkel iman. Makanya Dajjal itu gelarnya Al-Masih. Gelarnya Al-Masih. Tahu tidak arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya sang penghapus. Dajjal menghapuskan iman di dalam dada. Al-Masihud Dajjal. Dia sangat pendusta. Dajjal akan keluar di tahun-tahun, banyak kedustaan terjadi di seluruh dunia. Di tahun-tahun itulah Dajjal keluar. Baik. Sementara Isa pun punya gelar Al-Masih Isa. Artinya Isa menghapuskan kekafiran yang ada. Bahkan sumber kekafiran terbesar Dajjal, Nabi Isa lah yang menghapusnya. Makanya dua-duanya bersama-sama bergelar Al-Masih. Nah Dajjal syarat keluarnya sudah lengkap. Tinggal menunggu, kalau dalam hadis Sahih Muslim sudah terjadi. Tolong dengarkan ceramah saya nanti, menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Dajjal. Buka di YouTube, beli paket. Buka di YouTube, kajian saya judulnya menyingkap fitnah Masih Dajjal. Kemudian pengen Al-Mahdi lebih lengkap, Al-Mahdi sudah saatnya untuk datang. Dengarkan ceramah saya, persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Sudah insyaallah taala Bapak Ibu akan bisa mendapatkan semua kajian-kajian saya di zaman teknologi ini dengan mudah ya. Insyaallah dengan mudah. Dan juga di luar sana ini di depan tempat sendal, depan tempat wudu di mana nih? Ini ada semua kajian saya lengkap di sini. Semua kajian saya lengkap di sini. Dan juga kajian para ulama-ulama kita se-Indonesia. Ustaz Abdul Somad, Kiai Tengku Zulkarnain, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Felix Siau, bahkan sampai kepada Buya Yahya dan lain-lainnya, lengkap. Kiai Haji Zunini MZ juga lengkap di sini. Di dalamnya ada buku panduan, tekan saja nomornya, muncul langsung ceramah yang ada judulnya itu. Nah, garansi dari Uzma Media TV Channel adalah selama memori internalnya tidak dicopot, insya Allah garansinya masih kami jamin. Tapi kalau ada dicopot, kami juga melepaskan garansi tersebut. Harganya 350, tetapi ada 100.000 keuntungan bersih untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Semoga bermanfaat. Baik, kalau tidak buka YouTube. Nempel juga di mana ada wifi-nya, di airport atau di mana-mana. Download cepat ceramah-ceramah kita, lalu CD-kan Pak, perbanyak lalu bagi-bagikan kepada yang lain. Itu yang menjadi bagian dakwah kita juga. Oke, Bapak Ibu, sekarang persiapan. Sebentar, sebelum saya katakan persiapan, ini ada pertanyaan, tolong tulisannya jangan tulisan dokter lah. Ini pertanyaan sebentar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan Nabi Isa yang akan mengislamkan orang-orang Nasrani? Jadi begini, Nabi Isa tanda besar kiamat yang keberapa? Yang ketiga, jarak Dajjal keluar dengan Nabi Isa turun berapa lamanya? 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nah sekarang saudaraku, kata Rasulullah tugas Nabi Isa turun ke bumi ada 5. 1, mendukung, menguatkan dan menolong Imam Mahdi. 2, membunuh Dajjal. 3, mengislamkan seluruh orang Nasrani semua bumi. Sehingga orang-orang Nasrani satu bumi nanti akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu Nabi Isa instruksikan seluruh orang Nasrani yang sudah masuk Islam, hancurkan seluruh palang-palang salib yang ada di muka bumi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Isa akan menghapuskan semua pajak satu muka bumi. Arab Saudi yang dulu sangat kental dengan syariatnya, sekarang malah sudah menjadikan pajak salah satu penghasilan terbesarnya, Pak. Pajak. Diperasnya para pendatang, bahkan rakyatnya sendiri. Pajak, pajak, pajak, pajak, pajak. Dan itu tanda-tanda Nabi Isa AS juga sudah sangat de, sehingga bagi kita sangat tersiksa betul dengan pajak-pajak ini. Oke. Sekarang, yang keempat, Rasulullah bersabda, Nabi Isa akan instruksikan kepada seluruh orang-orang yang sudah beriman satu bumi, dimanapun ketemu babi, musnahkan babi. Ya, kemudian Nabi Isa akan mewujudkan keamanan seaman-amannya di seluruh dunia, bumi makmur semakmur-makmurnya, dan Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam sebagai tokoh spiritual adalah Nabi Isa. Sementara sebagai tokoh pemimpinnya adalah Al-Mahdi. Okay? Itulah tugas Nabi Isa. Paham ya insyaAllah? Berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa Dajjal sudah masuk ke, kan sudah saya jawab tadi. Timnya yang sudah memberikan tahu. Ini tulisan dokter enggak? Pak Ustadz, kalau kita kasih surah Al-Kahf, kalau kita hafal surat Al-Kahfi 20 ayat, 10 ayat pertama dan akhir, kira-kira Ustadz, kita baca apa dapat? Udah lah, minta maaf saya belum kapan baca nih. Nah kayak gini kan bagus. Persiapan untuk menghadapi ad-dukhan selama 40 hari. Bagus pertanyaannya. Satu-satunya dalil yang ada hanya hadis dhaif. Hanya hadis dhaif. Kata Rasul, hantaman meteor ke bumi kita adalah di bulan Ramadan. Pada hari Jumat, saat itu kalian sedang baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang Nabi maksud dengan kalian itu adalah yang di Mekah dan Madinah loh ya. Bukan yang Indonesia. Kalau begitu Indonesia menyesuaikan saja jamnya. Indonesia kan lebih dulu 4 jam. Berarti di Indonesia kalau di sana itu jam 5 subuhnya, Indonesia berarti jam 9-an. Nah, bulan Ramadan terjadi hantaman besar di langit. Kalian semua bisa mendengar. Kata Rasulullah, tinggalkan langsung masjid. Menuju ke rumah, tutup pintu kalian rapat-rapat. Tutup jendela rapat-rapat. Ventilasi-ventilasi yang ada juga sumbat dengan kain. Kemudian masuklah ke dalam kamar, tutuplah rak kamar. Masuklah ke dalam selimut. Sujudlah menghadap ke arah kiblat, bacalah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Yang melakukan itu dia selamat, yang tidak melakukan itu dia akan binasa. Ini yang akan dilakukan. Setelah itu gelap gulita, gelap gulita. Yang jadi masalah adalah dalam gelap gulita itu, sahabat bertanya bagaimana cara kami menandakan masuknya waktu sholat. Karena seluruhnya gelap 40 hari 40 malam. Tidak bisa dibedakan kapan siang dan kapan malam. Kata Rasulullah, sholat ketika itu kamu kira-kirakan saja. Ini kira-kira waktu sholat zuhur nih. Soalnya gak bisa lihat apa-apa, Pak. Jangankan jam tangan. Telapak tangan saja kamu dekatkan begini. Padahal itu adalah jadwalnya siang bolong. Kamu tak akan mampu melihat apa-apa. Allah, Allah. Baik, kaum muslimin. Itu lagi saya ingatkan. Al-Mahdi udah dekat apa belum? Sudah, baik saya sampaikan. Masuk SMS kepada saya dari Madinatul Munawwarah. Seorang lelaki para penuntut ilmu yang menghabiskan masanya lebih 20 tahun di Madinah. Beliau SMS saya, Tad Zulkifli Muhammad Ali. Semoga Allah memberkahi antum dan dakwah antum. Istiqomahlah. Saya mengikuti ceramah-ceramah Ustaz selama ini. Ustaz, setelah saya memberikan kabar ini, Ustaz tidak akan mampu membalas SMS saya. Karena saya akan langsung musnahkan nomor ini. Hanya Ustaz perlu ketahui informasi ini menguatkan dakwah antum. Ustaz, orang yang Ustaz ceritakan keturunan kandung Rasulullah SAW dengan nasabnya, dengan ciri-ciri fisiknya menurut Rasulullah, orang tersebut telah hidup dan menjadi sahabat terdekat saya di Madinah Al-Munawwarah. Nasabnya jelas sampai kepada Hasan bin Ali. Ciri-ciri fisiknya lengkap ada pada dia. Berkali-kali kami berkata kepadanya, engkaulah yang kelak akan memimpin kami. Dan dia selalu berkata, semoga bukan saya. Semoga Syekh Fulan bin Fulan. Semoga Fulan bin Fulan bukan saya. Lalu ketika terjadi pembantaian dan pembunuhan umat Islam di Suriah, beliau merayu saya. Ini kejadiannya di SMS saya itu 2015, Pak. Beliau merayu saya, marilah berangkat kita ke Syam. Berangkat kita ke Suriah. Saya ingin membela saudara kita yang ada dizalimi di sana. Saya ingin syahid di sana, kata laki-laki tersebut. Dan saya katakan kepadanya, minta maaf. Saya ingin pulang ke Indonesia. Saya akan berjuang untuk Islam di Indonesia. Dia tidak berhasil membujuk saya, tapi dia berpesan begini, katakan kepada umat Nabi Muhammad yang beriman di Indonesia, bahwa saya telah melihat dalam mimpi saya, langit mengalami hantaman besar yang menggelegar. Lalu setelah itu bumi gelap gulita dalam waktu yang panjang. Gelap segelap-gelapnya. Dan setelah itu seluruh orang kaya serentak miskin seluruh dunia. Dan seluruh teknologi apapun tidak ada lagi yang bisa dipakai. Seluruh kita kembali kepada kehidupan manual. Katakan pada mereka, hanya orang beriman saja dan orang-orang yang beramal soleh lah yang selamat dari petaka dukhon atau petaka gelap itu. Dan setelah itu kehidupan sangat berat. Ingat ini, camkan baik-baik. Seluruh orang kaya akan serentak menjadi miskin. Jika memang kita beriman, Al-Mahdi sudah sangat dekat, maka kita punya harta enggak sekarang? Harta kita ini cepat tabungkan ke akhirat. Atau robah menjadi emas. Karena instruksi Rasulullah di akhir zaman, uang kertas kalian akan menjadi jatuh, tidak berharga, lalu berserakan di pinggir-pinggir jalan. Emaslah yang akan menjadi mata uang kalian ketika itu. Program Bitcoin atau electronic money tidak akan menjadi sukses. Itu hanya program yang diwacanakan. Hanya segelintir kecil mulai terrealisir. Tapi tidak akan sempat memimpin dunia Bitcoin ini. Kenapa? Dunia akan kembali menggunakan emas dan perak. Ini rahasia terbesar kenapa Amerika, Cina, Rusia, dan negara besar lainnya gila-gilaan mengumpulkan emas hari ini. Karena mereka paham dengan masalah ini, Pak. Kedepan uang kertas tidak akan berguna. Yang berguna hanyalah emas. Jadi pilihan Bapak ada dua. Kalau ada duit sekarang, maka beransur-ansur mulai belikan emas. Ada duit, ada rezeki sikit, beli emas. 1 kilo, 2 kilo, belikan. Tuh kan, selalu ketawa, Pak. Kalau saya bilang belikan 1 kilo, 2 kilo, tandanya miskin. Kalau orang miskin ketawa nih. Ya kan? Tapi kebagi Ahok, Allah. Ya, bagi mereka 1 kilo, 2 kilo itu kecil. Oke, saya turunkan ratingnya. Ada duit sedikit, beli 1 gram, 2 gram. Nah, baru ganggu-ganggu. Zamannya sekarang ini jangan menabung lagi dalam bentuk uang. Di tabungan-tabungan, tapi menabunglah dalam bentuk emas. Dan harta yang ada, kalau tanda-tanda yang diceritakan Nabi sudah pasti akan terjadi, cepat dijual lalu beli emas. Cepat dijual lalu beli emas. Kalau Bapak sudah dengarkan ini, maka tidak berlebih-lebihan, tolong nanti di luar yang punya kepentingan dengan menyelamatkan iman, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan harta, menyelamatkan kehormatan di akhir zaman, tolong segera buat ini. Segera konsep K3AZ buat ini. Dan saya dengar tadi dari pengurus masjid yang tadi subuh, ada kawasan yang seideal Ustaz ceritakan. Saya katakan kalau begitu, segera kapling-kapling daerah itu dan sortir atau saring orang-orang beriman dari masjid ke masjid, tawarkan pada mereka agar itu adalah tempat merapat mereka terakhir di hari-hari chaos, di hari-hari bencana, demi penyelamatan iman, penyelamatan akidah, penyelamatan keluarga dan nyawa, penyelamatan harta dan kehormatan, harus segera dibuat K3AZ. Kalau saya di Sumatera Barat, saya namakan K3AZ An-Nabawi, Komunitas Kampung Kurma Akhir Zaman, di mana orang-orang beriman pada saat-saat chaos serentak di muka bumi, bencana-bencana digambarkan Nabi serentak terjadi di mana-mana, kita sudah punya satu titik sentral yang kita sepakati bersama-sama untuk tinggal di situ, dan kita sudah bergabung dengan orang-orang yang sama-sama taat, sama-sama beriman, sama-sama soleh, yang tidak akan mengganggu kita, justru akan saling lindung-melindungi. Ini penting, Pak. Sebelum Tanda-tanda yang mengkhawatirkan itu terjadi, kita masih boleh tinggal di kota-kota kita masing-masing. Aktivitasnya normal. Tapi persiapan ini sudah dipersiapkan dengan serius. Nah, sebelum kita huni tempat itu, persilahkan pondok pesantren yang memanfaatkannya. Lembaga-lembaga tahfiz Quran yang memanfaatkannya. Rumah-rumah manual kita, biarkan santri-santri, guru-guru tahfiz yang memanfaatkannya, mengalir pahala ke kita. Dan sambil itu, kurma kita tumbuh. Hewan ternak kita berkembang biak. Nah, ini ada program di sini, walau hanya satu lembar, halaman muka belakang. Ini program saya wakafkan untuk umat Islam. Saya wakafkan. Tempat yang bersangkutan harus dipastikan ada ulama Rabbani yang mau tinggal bersama dengan kita. Minimal persiapkan tempat satu kaplingan untuk ulama. Kalau perlu siapkan tempat tinggalnya. Dan ketika keos sudah terjadi, ulama itu juga sudah tahu kemana dia akan menuju. Dan kita dipimpin oleh ulama dalam komunitas itu. Ya. Kalau seandainya tidak punya, ustaz belum ada yang bergerak dan belum tahu mau kemana, kami boleh enggak merapat dengan ustaz di K3 AZ An-Nabawi? Boleh, tapi 17 syarat orang-orang yang boleh merapat pada kami ada di sini. Bila seandainya dibaca, saya siap, maka bismillah, tafadhol, merapatlah. Ada nomor kontak personnya yang bisa dihubungi. Dan bertemu lagi dengan saya, silakan survei tempatnya, kemudian bismillah. Lakukan apa-apa yang menjadi syarat. Kalau tidak berkenan, tidak masalah. Saya berkehendak malah setiap provinsi harus lakukan ini. Ini persiapan kita, persiapan akhir zaman. Setiap kita berkepentingan menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, menyelamatkan iman dan agama, menyelamatkan kehormatan masing-masing kita di akhir zaman ini. Dan ini akan terwujud kalau kita masih tinggal bersama dengan orang yang gak jelas. Tetangga-tetangga kita orang yang gak jelas. Lapar dia sedikit, kita yang digarapnya. Betul tidak? Harus tinggal bersama orang-orang beriman yang tentu saja sepahit pun keadaan dan kondisi hidup, dia tidak akan mau menyakiti tetangga, apalagi membunuh tetangga. Demikian. Ibarat Allah yang kami muliakan. Luar. Ini boleh diambil di luar nanti. Ini boleh di luar. Mana luarnya nih? Tempat sendal itu di mana? Tempat sendal, tempat duduk. Sana ya, di sana diambil ini nanti. Sambil juga speaker dakwah dan Al-Quran ini ada juga di situ. Dan kesturi Nabi juga ada di sana. Baik, lanjut. Jelaskan singkat tentang Sidrik. Sidrik apa nih? Enggak tahu saya, Sidrik ini apa? Kan Sidrik tulisannya kan? Ya, jadi enggak salah saya. Syirik atau apa ini? Ya, syirik. Syirik itu kalau mau dengarkan ceramah saya, buka YouTube. Dengarkan ceramah saya tentang syirik akhir zaman. Parah kali Pak. Ini murtad semua orang-orang yang melakukan syirik akhir zaman itu. Saya mencintai Ustaz karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Ustaz diberi kesehatan dan dapat membimbing kami. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya, siapakah orang yang pertama kali yang membaiat Imam Mahdi? Dari mana dia berasal? Dan dari suku apa? Nabi mengatakan akan berkumpul hamba-hamba soleh yang terbaik di muka bumi di Mekah. Tanpa ada perjanjian sebelumnya untuk kumpul. Dan ketika mereka mendengar, memang ini sudah saat-saatnya Al-Mahdi untuk datang. Ketika mereka mendengar ada pasukan yang tenggelam di Al-Baida demi mengejar untuk membunuh seorang laki-laki yang ada di Madinah. Ternyata laki-laki itu melarikan diri menuju ke Mekah. Saat yang mengejar itu mengabrak-abrik Madinah dan mereka tahu bahwa laki-laki yang dikejar sudah lari ke Mekah, mereka pun ikut-ikut mengejar. Jumlah yang mengejar 300-an orang, kata Rasulullah. Saat mereka sampai di Al-Baida, maka Allah gempakan kota Al-Baida. Terbelahlah kota Al-Baida, seluruh bangunan-bangunan, rumah-rumah, gedung-gedung yang ada di Al-Baida. Dan penduduk Al-Baida, termasuk 300 orang yang mengejar jalan kaki tersebut, tenggelam masuk ke dalam belahan bumi yang ada di Al-Baida. Hanya satu orang yang Allah izinkan selamat. Satu orang itu yang memberikan kabar kepada dunia bahwa kami tenggelam di Al-Baida. Maka laki-laki yang 310-an orang yang ada di Mekah, yang berdatangan seluruh penjuru dunia, yang yakin inilah tahunnya Al-Mahdi, lihat bahwa kalau begitu berarti laki-laki yang dimaksud untuk kami baiat sudah ada di Mekah. Maka mereka pun langsung melihat siapa ini, di mana. Adabnya masuk Mekah itu kan tawaf dulu kan, tawaf kudum namanya. Langsung orang-orang beriman ini, alim-alim ulama yang soleh-soleh ini, melihat ada seorang laki-laki yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat secara fisik. Dilihat ini nih kayaknya nih, ini. Alisnya, hidungnya, bibirnya, jenggotnya, rambutnya. Ketika itu kalau kan gak boleh nutup rambut kan. Ya, semuanya nampak. Bagaimana bodinya, nampak. Ini dia pastinya. Ditangkap. Kamu Al-Mahdi kan? Kamu kan Al-Mahdi? Diperiksa dia. Dia tidak mau mengaku. Dan dia berkata, kalian salah orang. Lepaskan tangan kalian. Saya mau ibadah. Kalian salah orang, bukan saya. Itu yang Al-Mahdi sebenarnya, Pak. Kalau sekarang muncul-muncul tuh ngaku-ngaku. Oi, aku Al-Mahdi, itu Al-Mahdi tuyul itu. Targetnya sebarkan sekali bayat sekian. Al-Mahdi sebenarnya menolak, Pak. Ya. Lalu diperiksa, terjadi debat. Terjadi debat. Sampailah hari malam. Terakhir nasabnya ternyata ketemu sampai kepada Hasan bin Ali. Ciri-cirinya lengkap segala macamnya. Terakhir apa kata para alim ulama itu? Kalau engkau tidak mau menerima baiat kami, kalau engkau tidak mau kami baiat sebagai pemimpin kami, seluruh dosa yang ditanggung oleh umat Islam karena mereka dizalimi, engkau yang tanggung di hari kiamat. Mendengarkan itu bergemetarlah seluruh. Dan dia bermohon, izinkan saya bermunajat kepada Allah satu malam ini. Maka satu malam itu, sang calon Al-Mahdi berurai air mata memohon petunjuk kepada Allah. Karena dia gak tahu apa yang harus dibuat. Dia gak ngerti sama sekali tentang masalah kepemimpinan. Masalah begitu lengkap, masalah begitu kompleks. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Di samping dengan masalah politik seluruh dunia yang kacau. Di mana-mana, bencana hebat, kelaparan, kemarau dan segala macamnya. Lengkap apa yang sudah lakukan. Sementara yang menguasai Mekah, Madinah juga orang-orang yang sudah menyimpang, sejauh-jauhnya menyimpang. Apa yang harus dilakukan? Maka kata Rasulullah, fa'aslahahu Allahu fi lailah. Allah islahlah Al-Mahdi dalam satu malam. Allah islah ini bahasa Indonesianya, Allah upgrade Al-Mahdi dalam satu malam. Diberikan kemampuan kepadanya, apa yang harus dia lakukan. Diberikan kemampuan memimpin, diberikan kemampuan menyelesaikan perang, diberikan kemampuan menyelesaikan masalah, diberikan kemampuan kecerdasan dalam ini dan itu. Lalu besok paginya mantap Al-Mahdi untuk mengiyakan, dibaiatlah beliau. Itu kisahnya tadi. Nah, jadi sudah terjawab, siapa-siapa yang akan membaiat pertama tanpa janjian. Orang-orang terbaik, orang-orang soleh, orang-orang berilmu dari seluruh dunia. Ini satu tahun, dua tahun ini, lihat. Mekah akan ramai ini dengan orang-orang yang soleh-soleh, tapi terbaik-terbaik. Dari Indonesia akan ada orang-orang terbaiknya. Dari Malaysia, dari mana-mana yang akan terbaik ini. Ya, tapi mereka juga bukan ahli tempur. Namun mereka sudah paham. Dan bisa jadi orang itu, amin ya rabbal alamin, Zulkifli Muhammad Ali. Tapi saya bukan orang terbaik. Saya rasanya malu dan minder. Bukan. Saya bukan orang terbaik. Saya banyak dosa. Saya banyak maksiat. Saya yakin bukan. Tetapi mudah-mudahan Ustadz Ihsan Tanjung iya. Kenapa? Dia berazam. Tahun ini, tahun depan, dia akan di tanah suci dan bahkan hijrah ke sana. Izin bertanya, saya apa nih? Bagaimana Dajjal tubuhnya bisa meleleh ketika bertemu Nabi Isa alaihissalam, dan senjata apa yang digunakan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Ini enggak penting, minta maaf. Yang penting-penting aja lah. Ustaz, dengan saya mau tanya, Ustaz sampaikan ceramah kemarin menyediakan lahan sekitar 30 hektar. Dibuat kampung kurma atau muslim beriman di Sumatera Barat. Bagaimana kita bisa daftar menjadi warga kampung tersebut, Ustaz? Saya sarankan nomor satu buat di provinsi masing-masing. Ini, dibuat di provinsi masing-masing. Supaya enggak begitu jauh hijrahnya. Ya. Tapi kalau memang tidak ada, silakan. Silakan merapat. Kemana dihubungi? Kontak person berikut ini. Kontak person berikut ini, Mas Ardi namanya. Ini kaki tangan saya. Mas Ardi, 08 12 24 6 3 39 69. Silakan kontak beliau. Nah, semuanya akan dijelaskan. Dan juga ada kertas lembaran ini, tolong dapatkan bagi yang bertanya ini, dapatkan di luar. Dan saya izinkan fotokopilah sebanyak-banyaknya. Bagi, karena konsep ini harus diwakafkan pada umat. Apa yang harus umat lakukan? Syarat-syaratnya apa? Ya, tidak akan bakhil-bakhil saya dalam masalah ini. Sudah selesai. Baik ibarallah, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi dan kita tutup dengan doa. Sekarang yang paling dianjurkan bagi kita adalah Bapak Ibu, nasihat dari para wali-wali Allah yang memberi kabar kepada kita bahwa 2019 petaka-petaka alam akan lebih besar daripada yang barusan kita saksikan. Lebih besar. Dunia akan bergejolak dalam bencana dan musibah-musibah yang sangat mengerikan. Indonesia, yang paling parah di seluruh Indonesia nanti adalah Jawa. Lampung bagaimana? Sumatera ini bagaimana? Sulawesi bagaimana, Kalimantan bagaimana, Papua bagaimana, seluruh bumi akan bergolak dalam fitnah bencana yang mengerikan. Maka saran dan nasihat kami adalah, lamakanlah tahajud, wahai tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang terhormat, lamakanlah tahajud. Setiap hari jangan ada yang tidak tahajud di penghujung malamnya. Bangunlah, tahajudlah, lamakan sujud, menangislah. Genting masa-masa kita ke depan ini, genting nian, wahai kaum muslimin, genting. Cuma iman dan amal saja membuat kita tenang nanti. Ketika orang panik, orang putus asa, orang-orang kalut, orang-orang gamang, maka ketika itu orang-orang yang amalannya sudah kuat, insya Allah dibuat tenang oleh Allah, walaupun dia sendiri juga gak tahu bagaimana caranya. Tapi Allah tenangkan dia, dan ini penting Pak. Kalau kita tenang, pikiran kita masih jernih, ya, dan saat kita masih bersikap dengan bijaksana. Jadi kemudian sholat 5 waktu, jadikan itu harga mati di mana saja, berjamaah di dalam masjid terdekat. Sedang bawa motor, orang azan, stop, berhenti, wudu dan kerjakan sholat qabliyah, lalu sholat wajib berjamaah dan ba'diyah, doa, berangkat, lanjutkan. Di mana saja, pastikan sholat 5 waktu kita yang laki-laki berjamaah. Kalau ibu-ibu diberikan pilihan, boleh ke masjid, silakan. Di rumah juga enggak apa-apa, yang penting on time. Apa bu? On time. Di situ orang azan, kita udah di atas sajadah. Ya bu ya? Di situ orang azan, kita sudah tinggalkan aktivitas kita. Mau lagi meeting kek, mau lagi reunian kek, mau lagi apa, mau lagi masak, mau lagi apa saja. Orang udah mulai ngaji di masjid, maka aktivitas kita mulai didaunkan dulu. Kemudian handphone matikan dulu, televisi matikan. Yang bisa meribut, yang bisa membuat ganggu, matikan dulu semuanya. Tapi kalau anak kita, cucu kita ribut, jangan dimatikan pula. Ini. Dan kuatkan sedekah di akhir zaman ini, kuatkan sedekah. Jangan bakhil-bakhil. Tak lama lagi Pak, tak lama lagi. Harta-harta kita ini gak akan kebawa. Tapi kalau sekarang masih bisa dibawa. Dibawa mati maksud saya. Masih bisa dibawa kepada Allah sekarang ini. Maka kalau ada penggalang dana untuk Suria, ada penggalang dana untuk Rohingya, ada penggalang dana untuk Palestina, ada penggalang dana untuk Lombok, ada penggalang dana untuk Palu, ada penggalang dana. Jangan bosan Pak. Jangan bosan. Ini cara Allah memang mengatur di akhir zaman agar sebagian besar harta Bapak kesimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang digalang barusan tadi ini? Sudah tahu berapa pengumumannya? Ya, masih dihitung. Masya Allah. Berarti itu kabar baik itu. Ngitungnya lama. Harusnya udah selesai. Atau belum terbiasa kali ya. Baik, sekarang sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan tadi, subuh tadi siapa yang hadir di pengajian saya? Subuh tadi. Tolong angkat tangan yang hadir di pengajian saya subuh tadi. Ah, memang beda-beda orang ya. Lain tempat, lain pula orang yang hadir. Kalau gitu saya ulang lagi lah, sikit. Jangan sampai penyampaian saya ini membuat pandangan ibu bapak melihat masa depan itu negatif. Jadi hilang semangatnya hidup. Pulang udah lemes, bahunya udah jatuh. Jalannya udah agak bungkuk begini. Pak, kok gitu jalannya? Udah mau kiamat. Melihat masa depan udah gelap aja dunia ini. Udah enggak ada lagi selera mau berusaha. Untuk apa orang mau kiamat? Nanti bapak-bapak panggil anak bujangnya, nak kamu mau tamat SMA kan? Iya pak, tadi dengar ceramah Ustaz Zul kan? Iya. Mau kiamat kan? Iya pak. Gimana, mau kuliah enggak? Enggak pak. Iya bagus, kamu anak yang pinter, enggak ada gunanya lagi jazah-jazah ke depan. Itu salah. Salah, itu salah benar ya. Begitu juga bapak ibu, siapa-siapa di antara yang muda-muda nih kepengen beristri Desember atau Januari, Februari umpamanya. Setelah dengarkan pengajian ini berubah berpikirnya. Lalu kirim surat ke calon mertua dan ke calon istri, mengingat udah dekat kiamat. Urusan yang kita rencanakan, kita lanjutkan nanti di dalam surga saja. Bismillah, kita putus. Wah, gak boleh begitu. Ngaco itu, Pak. Apalagi yang kerja PNS. Yang kerja PNS, atau kerja di perusahaan mana kayak gitu. Pulang-pulang, buat surat resign. Mengingat, menimbang kiamat udah dekat, memutuskan, saya resign dari pekerjaan, mau fokus ibadah. Salam. Bahaya kan kajian ini akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang berpandangan negatif melihat masa depan. Ya, tapi yang benar itu adalah Masya Allah. Takbir. Senang saya dengarnya nih, mendengar, melihatnya. Alhamdulillah 55 juta 18 ribu. Alhamdulillah. Kira saya tadi 25 juta, 30 juta, ternyata 55 juta. Kalau begitu saya bersaksi demi Allah, ini orang-orang beriman banyak di masjid ini. Hanya orang beriman yang mampu berinfak, Pak, kuat. Kalau satu daerah digali infaknya sedikit yang keluar, saya bersaksi daerah itu sedikit orang berimannya. Karena Rasulullah mengatakan, timbang iman kalian dengan keberanian kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat dia berinfak, makin kelihatan ada iman di situ. Ada orang-orang beriman di situ. Kalau kayak gini jumlahnya, Masya Allah ini satu kali goyang baru ini. Hah? Silakan minum Ustaz Zul, terima kasih. Enggak ada yang nawarkan minum dari tadi. Bismillah. Insya Allah, besok dengan izin Allah kita bertemu kembali di Monas. 212 dengan izin Allah orang-orang beriman berkumpul di sana. Kita lihat, mudah-mudahan Allah menunjukkan keajaiban-keajaiban terjadi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai di mana kita tadi? Enggak, sebelum 212. Hah? Oh ya, bagus. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Walaupun sahabat Nabi itu yakin sekali kiamat ini sudah dekat. Bahkan keyakinan mereka sampai ke tingkat mereka lah yang akan menyaksikan kejadian-kejadian besar akhir zaman. Sampai begitu keyakinan para sahabat. Sehingga Umar bin Khattab dan sangat banyak sahabat yang yakin. Ibnu Sayyad yang ada di masa mereka adalah Dajjal. Sampai begitu yakinnya para sahabat. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan ada meteor yang jatuh dan dia mengatakan Duhan besok dimulai. Mereka begitu yakin, Pak. Keyakinan mereka ini berdampak positif. Dampaknya apa? Mereka akhirnya total dalam berjuang untuk agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka total dalam menyembah Allah, enggak tanggung-tanggung. Mereka total dalam mencari dunia untuk kampung akhirat, enggak tanggung-tanggung karena mereka berpikir udah dekat. Saya harus menjadi orang yang terbaik. Saya harus menjadi orang yang paling maksimal, paling bermanfaat, paling berguna, dan paling banyak timbangan amal solehnya di akhirat. Seluruh sahabat berpikiran hal yang sama. Maka ini seharusnya mengalir kepada kita keyakinan macam itu. Ya, mengalir kepada kita semua. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, ini kunci. Kalau besok terjadi kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang bisa kamu tanam. Masih ada satu butir biji kurma di tangan yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Tanam. Padahal besok udah mau kiamat. Nabi kan tahu kalau kurma hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, masih diperintahkan Nabi tanam. Maknanya ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Maknanya adalah sedekat apapun petaka-petaka, bencana-bencana, kehancuran, musibah dan lain-lainnya terjadi. Udah hitungan jari tangan ini. Udah dekat banget. Apa hal positif yang bisa kita lakukan hari ini? Walaupun buahnya 10-20 tahun yang akan datang, lakukan hari ini. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi, tapi tetap lakukan hari ini. Begitu loh Pak maksudnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hal inilah yang saya lakukan juga. Bapak Ibu, alhamdulillah saya tidak pernah berhenti memproduksi anak. Kok begitu Ustaz? Ngomongnya kok arah ke sana? Anak ini kan calon kader-kader ulama masa depan. Pemimpin-pemimpin masa depan. Masalah jadi besar anak itu atau tidak, pokoknya Rasulullah pada hari kiamat bangga dengan umatnya yang paling banyak anak. Alhamdulillah anak saya laki-laki 8 orang. Wanita 8 orang. April insya Allah lahir anak yang ke-17. Allahu Akbar. Nah yang masih punya anak 2, 3. Ini akhir zaman Pak, tambah cepat. Satu, yang kedua. Saya dari tahun 2003 sudah mendirikan sekolah tahfiz pertama di Payakumbuh dan menginspirasi Sumatera. Alhamdulillah sekolah itu akhirnya menjadi PAUD Al-Quran, TK Al-Quran, SD Al-Quran, dan Kutab. Lalu sekarang sudah sampai ke tingkat SMP. Alhamdulillah Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Yang kami terima tamatan SD, target kami 7 tahun dalam binaan kita, setara kemampuan dan keilmuan mereka, kedewasaan mereka dengan tamatan S1 dari Timur Tengah. Alhamdulillah anak-anak ini ada yang 8 bulan sudah hafiz Al-Quran. Ada yang 10 bulan sudah hafiz Al-Quran. Ada yang 1 tahun 2 bulan sudah hafiz Al-Quran. Rata-rata 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 8 bulan hafiz Al-Quran. Dan sekarang mereka sampai ke tingkat 3 sudah. Sebentar lagi mau selesai. Orang-orang tua mereka semua gelisah. Melihat lanjutannya kemana. Sementara tingkat SMA-nya merasa mulazamah lanjutan belum tersedia. Tahun yang lalu sudah jebol satu, sudah keluar satu, dan akhirnya meratap orang tua mereka masing-masing. Karena enggak nyambung atau kurang kualitas yang mereka terima dari pesantren luar sana. Akhirnya saya berazam, saya bercita-cita besar, 2019 sudah tersedia tingkat SMA-nya. Madrasah Mulazamah Al-Hufaz tingkat SMA. Alhamdulillah. Saya tabligh akbar 2 minggu yang lalu di Surabaya. Ada jamaah yang menginformasikan di Pandaan, di Jawa Timur, di Surabaya hanya 35 menit. Di Pandaan ada contoh perumahan yang bisa tahan gempa, cocok untuk rumah akhir zaman. Knockdown. Ya. Lalu saya survei ke sana. Saya ketemu dengan orang yang memiliki perusahaan itu. Ternyata dia sudah membuat di berbagai provinsi. Dan di puncak paling banyak dia membuat memproduksi itu. Nah kaum muslimin, lalu dia kasih lihat sekolah juga dibuat dari itu. Masya Allah saya lihat, dan 2 tingkat. 2 tingkat, 12 kamar. Yang awal itu adalah 6 kamar untuk asrama, di atas 6 ruangan untuk tempat belajar. Lantai paling bawahnya untuk ruang serbaguna, jadi 3 lantai. 1 meternya 2,5 juta. Perjanjiannya, karena saya tidak sanggup bayar cash, perjanjiannya adalah dalam 4 bulan rumah ini, pesantren ini, gedung ini sudah serah terima kunci, Pak. 4 bulan. Karena sifatnya knockdown, mereka persiapkan, mereka datangkan, langsung tukangnya bekerja. 4 bulan selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya berikan DP 100 juta. Perjanjian setiap minggu 100 juta, setiap minggu 100 juta, maka 4 bulan genap 1 juta. 2.400.000. 2M 400 juta dengan pondasi bawahnya, dengan tempat wudhunya lengkap semuanya. Nah ini saya tidak tahu ya Rab bagaimana cara hamba memenuhi ini. Tapi saya yakin selama bergerak untuk Allah, untuk agama Allah, pasti Allah akan berikan bantuan dan pertolongan dengan caranya. Di hati saya sampaikan pada umat, orang-orang beriman akan bergabung nanti itu. Sampaikan pada umat, orang-orang beriman akan merapat nanti. Bagaimanapun caranya, pasti ada. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang untuk sesi kedua ini, saya berharap juga dibantu, ya. Tolong ambillah harta terbaik Bapak kembali, karena itu tidak akan kembali kecuali hanya untuk Bapak lagi. Tidak akan kembali Bu, Ustaz sudah habis nih Ustaz, cincin boleh dibuka kok. Anting-anting boleh dilepas, benar loh Pak. Ada di antara jamaah-jamaah yang tega melepaskan cincinnya. Dan pasti Allah ganti minimal 10 kali lipat. Ada jamaah yang memang, itu ada nomor rekening. Kalau ada yang tidak bawa uang cash, nomor rekeningnya ada di sana. Foto saja, dan mobile banking bisa beraksi. ATM bisa beraksi. Dan saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mengeluarkan hartanya untuk agama Allah, semoga dia termasuk yang dijaga oleh Allah di akhir zaman. Dijadikan oleh Allah ini tameng dari bencana dan huru-hara akhir zaman. Dan penyelamat daripada fitnah Masihid Dajjal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita berdoa, saya berharap semua kita kembalilah menabung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayakan pada kami, dalam 4 bulan insyaAllah kita sudah menikmati sadaqah yang mengalir terus pahalanya kepada kita. Karena pekerjaan ini cepat Pak, dan pekerjaannya juga kokoh. InsyaAllah bismillah, baik. Panitia, sambil saya jawab pertanyaan ini, saya minta panitia tolong bergerak. Nah itu sekarang adalah untuk Madrasah Mulazamah Al-Hufaz saya buat tingkat SMA. Ibu-ibu yang di atas juga bantu bergerak. Taqabbalallah, Allah menerima segala kemuliaan dan kedermawanan hati kita, dan Allah yang menjamin rezeki kita. Mana qasamalun min sadaqah. Harta yang engkau sedekahkan tidak mengurangi hartamu yang ada. Bal yazdad, justru itu adalah yang memancing hartamu menjadi banyak. Bal yazdad. Tapi hartamu akan menjadi bertambah banyak. Hartamu menjadi bertambah banyak dengan yang disedekahkan, menyebabkan harta yang ada mendapatkan teman-teman yang banyak dari harta-harta yang lain. Baik, silakan. ambilkanlah warna terindah yang paling kita cintai. Kan kita tahu ya, yang disukai oleh Allah dalam surah Al-Baqarah adalah yang paling kita cintai. Kalau ada lembaran kertas yang paling kita cintai, yang warna biru, warna merah, atau warna apa? Ambil yang paling kita cintai. Ya Allah, ini yang paling hamba cintai. Maka cintailah hamba dan kembang biakkanlah harta hamba. Halal dia berdoa dengan itu. Ya Allah, hamba banyak utang. Jadikanlah sedekah hamba ini membebaskan diri hamba dari utang. Allah akan kabulkan. Jadi keluarkan itu. Ya Allah, hamba punya penyakit kronis. Jadikan sedekah hamba ini menyebabkan penyakit hamba sembuh. Ya Allah, Allah sembuhkan penyakitnya. Insya Allah Ta'ala. Bismillah, bismillah, bismillah. Baik, pertanyaan berikut. Sambil itu jalan. Oh ya, ini terlalu banyak pertanyaan. Persiapan apa saja untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Dan apa saja yang harus kami lakukan ketika melihat atau mendengar tanda-tanda kiamat? Tolong sekali lagi buka ceramah saya, judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Tolong dibuka itu, penting Pak. Ya. Terus berikut ini. Selama ad-dukhon keluar, makan kita gimana Ustaz? Benar itu, bagus pertanyaan ini. Selama ad-dukhon makanan kita apa? 40 hari loh, 40 malam. Sabda Rasulullah, ala unabbi'ukum bisyai'in idza nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi illa furja minhu qalu bala qala du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya tidak ada satu orang pun di antara kalian kalau ditimpa dengan suatu hal yang berat, musibah yang berat, bencana yang dahsyat, lalu dia berdoa dengan doanya Zunnun. Zunnun adalah Nabi Yunus. Dia berdoa dengan doanya Zunnun, melainkan pasti Allah akan selamatkan dia seperti Allah menyelamatkan Zunnun. Zunnun dalam perut ikan berapa hari? Ada yang mengatakan 1 minggu, ada riwayat mengatakan 20 hari, dan ada riwayat mengatakan 40 hari. Saya bertanya, Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan itu ada oksigen tidak? Ada oksigen tidak? Tidak ada oksigen dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu ada makanan tidak? Tidak ada makanan. Justru yang meliputinya cairan beracun. Betul tidak? Kok Nabi Yunus bisa hidup 40 hari lagi? Itulah yang terjadi dengan kita dalam dukhon nanti. Dukhon itu gelap gulita. Dari mana sumber gelap itu? Dari partikel-partikel ledakan bumi akibat hantaman meteor yang membumbung ke udara bersatu dengan asap yang panas. Maka oksigen sangat tipis untuk bisa kita hirup. Saat itu, kata Rasulullah, amalan doa dzunnunlah yang bisa kamu jadikan sebagai ganti makan dan minum. La ilaha, bukan la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masalahnya Bapak Ibu mencoba mencari kulkas, gelap gulita, mata kita perih, maka kita akan meresek-resek, bahasa Indonesianya, meraba-raba. Kita akan meraba-raba dalam kegelapan, walaupun di rumah kita sendiri. Membuka kulkas, kulkas udah lama mati, karena gak ada listrik. Maka makanan apapun yang di dalamnya membusuk. Kita mencoba menghidupkan keran. Keran itu bisa mengalir airnya karena teknologi. Sementara hantaman meteor, ini memusnahkan semua teknologi yang ada. Maka air pun gak ada. Makanya nanti, tolong baca kembali ini. Kenapa saya sarankan buat rumah di tempat itu dan rumahnya mempersiapkan sumur manual. Sumur manual yang pakai ember lagi mendapatkannya. Yang pakai dengan ember atau pakai dragon. Zaman dulu kan ada dragon. Usahakan pakai itu, Pak. Sekarang kan sumur-sumur di rumah kita sudah kita tutup semua kan? Karena sudah ada keran. Nah, ke depan keran ini enggak ada. Kita kembali summa'utum min haitsu bada'tum. Kalian semua nanti pada masa itu kan kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Kita dalam kegelapan itu macam mana dapat air? Apalagi enggak ada air macam mana? Oh ya Allah, macam mana kami sholat ketika itu Rasulullah? Kamu kira-kirakan saja, kata Rasul. Berat nian Pak hidup, memang betul-betul sangat berat. Tapi persiapan ini penting, makanya Ustaz, betulkah akan sedekat itu? Insya Allah. Kalau ternyata masih lama, sama-samalah kita bersyukur. Yang kita bangun ternyata tidak satu pun yang merugikan kita. Emang ada ruginya, Bapak saya suruh beli emas, ada rugi enggak? Enggak ada ruginya. Kalau perlu duit masih bisa dijual emasnya, ya kan? Tapi simpen. Simpan itu. Ada ruginya kita membangun perumahan yang mana orang-orang beriman saja tinggal di sana. Sebelum kita huni, biarkan itu jadi tempat tahfiz Quran. Mengalir pahalanya ke kita. Ada ruginya? Tidak. Enggak ada yang rugi, Pak. Kecuali kalau saya katakan, ayo sekarang rame-rame. Kita tinggal ke hutan-hutan. Kita tinggal di situ. Kita hidup di sana. Tinggalkan pekerjaan. Baru ngapain saya namanya itu. Ini malah saya katakan tetaplah di kota. Semuanya jalani secara normal. Tapi ketika chaos sudah positif, tanda-tanda alam sudah pasti serentak terjadi, kita sudah tahu titik mana kita berkumpul bersama-sama. Dan sudah ada rumah kita di situ. Sudah ada untuk sumber-sumber kehidupan kita di situ. Oke? Terus apa lagi? Sudah selesai? Sudah. Yang keliling tadi sudah selesai? Sudah. Ibu-ibu belum? Sudah belum? Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu ini terkenal sepanjang sejarah, Pak, mengalahkan bapak-bapak kemampuan sedekahnya. Masya Allah. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik wanita beriman di muka bumi adalah wanita yang melindungi dirinya dari api neraka dengan sadaqah. Maka amalan terhebat adalah kaum wanita sadaqah. Ya, Pak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا الله وهي رب العالمين kami seluruhnya adalah milikmu makhluk ciptaanmu kami adalah hamba-hamba dan budakmu ya Allah. Nyawa kami ada dalam genggaman kekuasaan-Mu. Kami dan apapun yang ada pada diri kami adalah milik-Mu, ya Allah. Kami seluruhnya pasti akan mati dan kembali kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang menetapkan qadha dan qadar, dan kami yang menerima dan menjalaninya. Ya Allah, kami dihadapkan kepada sebuah fakta yang sulit untuk kami mengelak. Bahwa hari-hari terberat dalam kehidupan dunia ini adalah hari-hari akhir zaman. Dan ternyata kamilah manusia-manusia akhir zaman itu, ya Allah. Kedepan kami akan banyak menghadapi bencana-bencana besar. Petaka-petaka alam yang sangat menakutkan. Dan huru hara yang merata di mana-mana. Bisa mengikis iman-iman di dada kami, ya Allah. Bisa membuat putus asanya kami dari kehidupan. Bisa menjadikan sebagian kami brutal sehingga melepaskan diri dari rambu-rambu syariat-Mu dan mengharapkan segala cara untuk bertahan hidup. Ya Allah, sebentar lagi Sang Maha Terlaknat Dajjal laknatullah alaih juga akan keluar dan memurtadkan kami dengan kekuatan sihir dan magic-Nya. Iman kami masih rapuh, kami ragu kami akan sanggup tahan ya Allah. Iman kami masih sangat lemah, kami masih sering berubah-ubah ya Allah. Kadang-kadang kami semangat, kadang-kadang kami menjadi loyo, kami menjadi futur, kami menjadi malas. Ya Allah, ibadah kami juga belum seberapa. Itu pun ibadah yang kami buat, sering kami bangga-bangga kepada orang karena kami telah melakukannya. Kami merasa bangga dengan diri kami sendiri, ujub ya Allah. Sering kami ceritakan dengan ria, Allah, amalan kami yang belum seberapa, itu pun belum tentu Engkau terima. Sementara ya Rabbana, dosa-dosa kami ini yang pasti tercatat dengan lengkap oleh malaikat Raqib dan Atid, ya Allah. Kami memohon dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Kami sadar untuk bisa selamat di akhir zaman, iman yang kokoh dan itu belum ada pada kami. Amalan yang banyak dan kami mengaku kami masih minim punya amal. Dan tinggalkan dosa maksiat, kami masih banyak bergelimang dengan dosa dan maksiat. Maka mulai pada hari ini, kesempatan yang masih tersedia, permohonan kami dan permintaan kami, munajat kami kepada-Mu, ya Allah, ya Rahman, tolong bantu kami agar kami memiliki iman-iman yang kuat, ya Allah. Kuatkanlah iman di dalam dada kami, di lubuk hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami paling cinta dengan masjid. Jadikanlah kami paling suka dengan Al-Quran. Jadikanlah kami suka berzikir. Dan suka mendatangi tempat-tempat yang ada majlis ilmunya. Jadikanlah kami berteman dan bersahabat hanya dengan orang-orang soleh yang bertakwa. Lindungi kami ya Allah dari maksiat dan dosa. Tumbuhkan rasa benci di dada kami terhadap maksiat dan tempat-tempat maksiat. Allahumma ya Rabbana. Engkaulah yang maha mendengar. sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami takut menjadi murtad di akhir zaman. Kami takut menjadi kafir di akhir zaman. Kami takut menjadi orang-orang yang tidak bersyukur dan putus asa di akhir zaman. Lalu kami termasuk di antara orang-orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Atau sore beriman, besok paginya sudah kafir. Lindungi kami ya Allah, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami. Kokohkanlah pendirian kami. Mantapkanlah ya Allah, pijakan kaki kami menapaki siratal mustaqim dalam hidup kami. Ya Allah, jadikanlah kami para pejuang-pejuang dakwah di akhir zaman. Jadikanlah kami para penegak-penegak amar bil ma'ruf nahi anil munkar bersama para habib-habib yang istiqomah. Ulama-ulama Rabbani yang istiqomah dari Sabang sampai Merauke. Jadikanlah kami, ya Allah, dia termasuk di antara generasi terbaik di akhir zaman di Indonesia ini, ya Allah. Ya Rabbana, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa-doa. Dan Engkaulah yang mampu mengabulkan seluruh doa-doa kami. Kami mohon kepadamu, selamatkanlah seluruh tokoh-tokoh negeri dan negara kami, ya Allah. Lindungilah para ulama-ulama yang istiqomah. Para habib-habib keturunan Rasulullah yang berakhlak mulia dan istiqomah. Para kiai-kiai, ustad-ustad, da'i-da'i. Dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh nasional yang jujur dan ikhlas. Yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Selamatkan dari makar-makar busuk musuh-musuhmu dan musuh negara ini. Yang berniat untuk menghabisi mereka, ya Allah. Lindungilah para alim ulama kami. Jagalah para tokoh-tokoh kami seluruhnya. Dari segala konspirasi. Dari segala niatan-niatan dan makar buruk. Yang ingin membantai, membunuh para ulama-ulama kami, ya Allah. Engkau wali sang pelindung. Lindungilah seluruhnya, Allah. Ya Rab, satukanlah umat Islam ahlus sunnah wal jamaah dari Sabang sampai Merauke. Kompakkan kami dan izinkanlah para pemimpin-pemimpin kami dari kalangan para alim ulama bersatu dengan para pemimpin-pemimpin kami dari kalangan para umara, para penguasa. Lalu kami akhirnya terbebas dari kehinaan yang hari ini kami rasakan di Indonesia, ya Allah. Ya Rabbana, tahun 2019 kami memohon kepadamu, berilah kami pemimpin yang takut kepadamu, sayang kepada kami, cinta kepada NKRI ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang bisa memuliakan para alim ulama, pemimpin yang menghormati dan memuliakan Islam, dan pemimpin yang betul-betul tulus mencintai NKRI, ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang berwibawa, yang cerdas, yang kuat, dan pemimpin yang bisa membebaskan kami dari belitan-belitan hutang luar negeri kami. Lindungilah Indonesia tercinta, ya Allah, dari tergadai satu demi satu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kepada asing dan aseng, ya Allah. Kami ingin anak keturunan kami memiliki warisan dan kehormatan. Ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Qadiyal Hajat, ya Rafi'ad Darajat, ya Sami'ad Da'awat, ya Allah. Selamatkanlah saudara seiman kami yang berkumpul, orang-orang beriman yang soleh-soleh yang berkumpul besok di Monas dan sekitarannya, ya Allah. Dalam rangka reuni akbar, dalam rangka bela tauhid dan bela kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari segala apapun niatan buruk orang-orang yang berniat buruk, ya Allah, segala niat-niat buruk tersebut kembalikan kepada para pelakunya, ya Allah, dan mandulkanlah, tumpulkan niat-niat itu sehingga orang-orang beriman, apalagi para alim ulama dan tokoh-tokoh yang hadir, selamat seluruhnya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berikan keajaiban-keajaiban. Lindungi dari segala bahaya-bahaya dan keburukan apapun bentuknya, ya Allah. Allahumma Rabbana, berkahilah seluruh orang-orang yang terlibat dalam 212 untuk kebaikan. Biaya, fikiran, harta, waktu, dan bahkan sampai-sampai mereka siap menginfakkan nyawa mereka. Berkahi seluruh mereka, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana. Siapapun yang melakukan acara ini, baik DKM Masjid, baik ide dari tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, atau panitia-panitia, para pemuda-pemuda, dan bahkan para polisi-polisi yang ikut mengamankan acara ini, ya Allah. Cintai mereka dengan cintamu, ya Allah. Sayangi mereka dengan sayangmu, ya Allah. Dan kuatkanlah iman mereka, dan berkahilah harta mereka, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Ya Allah, siapapun yang pada hari ini berinfak untuk masjid ini, Dan siapapun yang pada hari ini berinfak untuk berdirinya Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kami di Payakumbuh, Sumatera Barat. Jadikalah infak-infak mereka pemancing berkah untuk seluruh harta mereka yang ada di tangan mereka, ya Allah. Jadikalah infak-infak mereka menjadi asbab bisa terlunaskannya hutang-hutang mereka dan lepasnya mereka dari riba. Jadikalah infak-infak mereka menyebabkan barokahnya rumah tangga mereka, ya Allah. Di dunia sampai ke akhirat. Jadikalah infak-infak ini pelindung dan penyelamat mereka dari petaka-petaka dan huru-hara akhir zaman. Ya Allah, siapapun yang terlibat di antara mereka ikhlas karenamu dalam rangka tegaknya kembali syariat agamamu di muka bumi ini. Maka jadikanlah mereka wali-walimu di dunia dan wali-walimu sampai ke hari kiamat. Di mana mereka engkau sejajarkan dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang mulia di dalam surgamu. Amin, amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulika nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berangkat ke 212, tolong ikhlaskan kembali hatinya. Ikhlaskan kembali hatinya. Datang ke sana untuk mempersaksikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak berangkat, jangan mengejek yang berangkat. Bahkan justru didoakan. Yang tidak berangkat tidak pula boleh diejek oleh yang berangkat. Menganggap teman-teman yang tidak berangkat is iman juga tidak boleh. Nanti timbul ujub, merasa bangga karena kita berangkat. Tidak boleh, ya. Dan jangan terpancing dengan provokasi apapun. Ikhlaskan niat sehingga Allah tolong kita. Baik, Bapak Ibu. Kemudian semua harta yang kita keluarkan dalam rangka berangkat bernilai infak fi sabilillah. Allah ganti 700 kali lipat insyaallah taala. Baik, di luar sana, di sebelah sana ada speaker dakwah dan Al-Qur'an dan juga ada kesturi parfum idola Rasulullah yang sudah kita ruqyah. Insyaallah bermanfaat untuk orang-orang yang mengalami gangguan jin dan syaitan. Mengamalkan sunnah sekalian berinfak untuk agama Allah. Semoga bermanfaat. Mari dibaca surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Lalu kita baca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin, saya dari sini langsung berangkat ke Jakarta. Insyaallah kita bertemu di medan persaksian iman besok di depan panggung Monas insyaallah. Takbir, takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.